Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cimasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Ya. Yang pertama di halaman 4, Ustaz, tentang hari-hari yang dilarang berpuasa. Nomor 2, hari Tasyrik, yaitu hari yang ke-11, 12, dan 13. An Uqbata bin Amirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumu Arafata wa yaumu Nahri wa yaumu Tasyriki aituna ahlal Islami wa ya ayamu aklin wa syurbin, wa Tirmizi. Dari Uqba bin Amir ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari Arafah, yakni di Arafah, hari Nahar, hari menyembelih, dan hari Tasyrik adalah hari raya kita orang-orang Islam. Dan hari-hari itu adalah hari makan dan minum. Hadis riwayat Tirmizi. Alhamdulillah, berkat saya ngaji di MTA, saya tahu tuntunan. Sehingga alhamdulillah, saya suka mengamalkan puasa sunnah 3 hari tiap bulan dan yang lainnya. Pertanyaan, apabila tanggal 13 dilarang berpuasa, sedangkan puasa 3 hari tiap bulan terletak pada tanggal 13, 14, dan 15. Bagaimanakah apabila orang atau saya ingin mengamalkan puasa 3 hari tiap bulan? Apakah pada hari atau tanggal itu puasa 3 hari untuk sementara ditiadakan, Ustaz? Tidak milih bertepatan hari raya Idul Fitri itu sih, San. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha gitu lah. Pas tanggal 13, 14, 15 ya, tepatan hari raya Idul Fitri salah satunya. Yang namanya hari larangan berpuasa ya, jangan berpuasa. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari Tasyrik itu haram berpuasa. Ya, kalau saudara biasa puasa 3 hari tepat pada hari haram, ya jangan puasa. Oh, itu haram puasa kok. Gitu ya. Saudara masuk haji di MTA, berarti masuk kumpulan orang-orang bodoh itu. Kata orang, katanya di MTA itu kumpulannya orang-orang goblok, ngaku pinter, katanya gitu. Kata kiai itu loh. Padahal saudara ngerti tuntunan baru setelah ngaji di MTA. Dulu puasa ya puasa. Ya, orang ngerti tuntunannya. Apalagi? Mohon penjelasan. Jadi kesimpulannya, puasa hari itu tadi haram. Kalau saudara biasa puasa 3 hari tiap bulan atau puasa Daud lah, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, hari kebetulan hari puasa jatuh hari Tasyrik, ya haram, tidak usah puasa. Kalau saudara puasa malah berdosa ya. Apalagi? Mohon penjelasan. Kami punya niat berpuasa Sawal. Yang ketiga, kami satukan niat bersamaan dengan puasa bulan Qomariyah, yakni tanggal 13, 14, dan 15. Ada tuntunannya atau tidak? Atau dapat dilaksanakan satu niat atau tidak, Ustaz? Sisanya rutang gitu loh. Sisanya rutang, sisan puasa Senin Kemis itu kan. Loh. Masih tanya ada tuntunannya apa tidak, gak mau puasa. Maka ibadah itu ilmunya dulu baru melakukan. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmu, jangan melakukan ibadah yang tanpa ilmu. Ya, jangan melakukan ibadah tanpa ilmu. Satu niat itu ya satu, masa puasa. Ya. Satu puasa di beberapa niat. Sisanya urutang sisan sah tadi ini. Tidak boleh itu, gitu. Itu tidak ada tuntunannya. Sekali puasa ya satu puasa. Niatnya puasa hari Senin Kemis ya Senin Kemis, puasa Arafah ya hari Arafah gitu. Nyaur utang sendiri, puasa Sawal sendiri. Puasa Sawal 6 hari. Ya, ibu-ibu itu utangnya 7 hari. Jadi niatnya puasa Sawal wis kesaur sisa ta utange. Karena nyaur siji lagi itu ta? Enggak boleh. Enggak boleh itu. Apalagi Brosur halaman 7, nomor 6 tentang larangan puasa wisol. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu nahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisoli. Qalu innaka tuwasilu. Qala inni lastu mislakum, inni ut'amu wa usqa. Rawal Bukhari. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa wisol. Mereka, yakni para sahabat berkata, sesungguhnya engkau berpuasa wisol. Beliau bersabda, sesungguhnya aku tidak seperti kalian. Sesungguhnya aku diberi makan dan minum oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari. Puasa wisol dikerjakan oleh Nabi atau Rasul, tetapi kita tidak boleh mengerjakan puasa itu. Amalan apa saja yang Nabi mengerjakan, tetapi kita tidak boleh mengerjakan. Ustaz. Masih banyak lainnya puasa wisol ada lagi. Ya. Untuk apa itu? Ada wanita datang kepada Nabi untuk dinikahi, menjadi kepingin menjadi istrinya. Apa aja dikehendaki, kalau memang Nabi mau boleh. Itu tidak boleh untuk yang lain. Nabi ya, beristri lebih dari 4. Kita enggak boleh lebih dari 4. Satu aja rakopen kok. Ya. Satu aja rakopen malah kon ngopeni istrinya ta kadang-kala. Enggak boleh. Ya, juga istri Nabi kalau Nabi wafat atau jandanya Nabi enggak boleh dinikahi siapapun. Kalau janda kita boleh dinikahi. Kalau saudara mati, istrinya dinikahi siapapun boleh kalau sama-sama cocok. Nah, maka ibadah atau puasa wisol itulah. Kalau bahasa Jawanya puasa ngebleng gitu loh. Ngebleng ini puasa ora. Tidak pakai apa itu? Berbuka. Biasanya orang Jawa kalau puasa wisol, puasa ngebleng ini butuh harap roh tuyul gitu loh. Ya kan? Kalau kamu ingin tahu tuyul, puasa telung dina telung bengi. Dah. Tidak buka, tidak sahur. Dah, keberoh tuyul nanti. Kalau saudara mau ngelakoni 3 hari, 3 malam, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, nanti kamu selesai puasa itu, lihat tuyul. Tidak percaya lakonono. Nah, orang tertipu oleh dukun-dukun itu begitu itu. Ya dah, tuyul. Katanya tetangganya punya pesugihan tuyul, lek kepengin membuktikan tetanggamu itu punya. Nanti puasa 3 hari 3 malam. Tidak tidur. Ya, terus nanti setelah 3 hari selesai, kamu duduk di depan pintu. Tetanggamu yang biasa lewat di rumahmu itu kan tuyulnya selalu ngikuti. Iya. Betul. Nah, kalau nanti kalau sudah terbukti baru kamu makan, nanti sudah tuyulnya hilang. Sebetulnya kuwi sklenger arep mati. Lihat orang satu ketok 2, ya toh. Nek wong klemun-klemun ya lihat orang satu kan kelihatan 2 toh. Nah. Jadi sklenger setengah mati itu kok ya toh. Nah, bah, tetangganya yang biasa diisukan punya tuyul itu lewat di depannya. Seperti ada yang buntuti ya, padahal dia sendiri. Lah sing buntuti kuwi jare tuyule. Padahal itu satu. Memang satu kamu lihat jadi 2 sebab kamu sudah setengah mati itu. Nah, bareng kamu makan biar padang meneh. Tuyule hilang. Ya, itu dibohongi oleh dukun gitu ya. Menanamkan kebencian orang kaya diisukan punya tuyul, punya selamet, punya buta ijo, punya itu enggak ada semua itu. Ya, enggak ada. Itu menanamkan kebencian kepada orang kaya saja. Zaman saya kira jenek tuyul itu kan ya. Nah, tuyul lebih melebut TV itu kok. Ya, ya apalagi? Pertanyaan berkaitan dengan brosur. Jadi puasa wisol itu tidak boleh dilakukan oleh semua. Puasa yang kalau memang seperti ada sahabat tadi dah, soalnya puasa akan puasa terus siang harinya, malamnya beribadah, tidak akan tidur kan, puasa terus menerus. Itu aja tidak boleh dikatakan Rasulullah, kamu enggak akan kuat. Kalau kamu ingin puasa, ya puasalah. Saya masih kuat lebih dari itu. Ya puasa satu hari, berbuka dua hari. Saya masih kuat lebih dari itu. Ya puasa satu hari, berbuka satu hari. Saya lebih kuat, masih kuat lebih dari itu. Lebih dari itu tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi puasa yang paling adil, paling sempurna, itu puasanya Nabi. Sehari puasa, sehari tidak. Hari puasa, sehari tidak. Lebih dari itu, tidak ada. Nah, ngungkul-ngungkuli puasa lebih dari puasa Nabi Daud, tidak ada. Kamu puasa tiga hari tiap bulan, saja, kata Nabi, seperti kamu sudah puasa sepanjang hidup, sepanjang masa. Tiga hari setiap bulan. Itu kamu laksanakan, kata Nabi, seperti puasa sepanjang tahun. Tiga hari ora tau dilakoni kok arep poso wisol barang. Apalagi? Ya? Dari hadis yang sama, Ustaz, tentang puasa wisol. Saya baca artinya tadi di halaman 7 hadis yang pertama. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa wisol. Mereka para sahabat berkata, sesungguhnya engkau berpuasa wisol. Beliau bersabda, sesungguhnya aku tidak seperti kalian. Sesungguhnya aku diberi makan dan minum oleh Allah. Mohon penjelasan maksud pada kalimat sesungguhnya aku diberi makan dan minum oleh Allah. Maksudnya kalau Nabi puasa wisol, ya, terus umatnya mengikuti, kamu tidak seperti saya. Kamu enggak akan kuat, rekoso. Kalau saya puasa wisol, saya diberi makan, minum oleh Allah. Sehingga maksudnya tidak kelaparan, tidak hausan, gitu loh. Kuat saya. Ya, diberi makan, diberi minum oleh Allah. Jadi seolah-olah walaupun saya puasa wisol itu tidak terasa lapar, tidak terasa haus. Saya kuat. Kalau kamu enggak kuat. Gitu. Itu maksudnya orang diberi makan ini terus puasa kok terus makan, ya tidak, namanya tidak puasa itu. Ya, minum tidak, maksudnya seolah-olah Nabi itu walaupun puasa wisol, tidak terasa lapar, tidak terasa haus. Karena saya diberi makan, diberi minum oleh Allah. Nah, apalagi? Berkaitan dengan brosur, sementara cukup, Ustaz. Ya. Ada sebuah pertanyaan yang mohon dijawab langsung. Ya, puasa, di situ larangan, puasa mapak. Bulan Ramadan itu enggak boleh, ya dah. Metuk tanggal, besok tanggal mesti Ramadan dipetuk nganggo poso, ya dah. Enggak boleh itu. Kalau orang Jawa metuknya nganggo apem. Besok arep poso, ya dipetuk nganggo apem itu dah. Nah, jadi enggak ada tuntunan sama sekali itu. Ada lagi orang yang mengkhususkan ibadah malam Jumat. Ya, malam Jumat. Dan tidak boleh, padahal orang Jawa kan milih malam Jumat. Ya, malam Jumat dikhususkan untuk ibadah. Apa yang khususnya malam Jumat? Malah dulu waktu pertanyaan yang dulu ada ngumpul istri pun malam Jumat. Dilala lekas mati malah istrinya. Atau nikah lagi, ngumpulinya malam Jumat lagi, mati lagi. Ini pertanyaan dia tadi beberapa waktu yang lalu itu. Ingat gak? Nah, jadi Rasulullah itu menerangkan. Jangan mengkhususkan beribadat untuk apa malam Jumat. Puasa pun enggak boleh mengkhususkan hari Jumat untuk puasa, enggak boleh. Ya. Hari Jumat itu hari raya kok. Hari raya kan itu. Jadi itu malah dianggap hari angker. Kalau orang Jawa kan gitu, arti lek kuburan malam Jumat. Iya enggak? Nyaponi kuburan malam Jumat. Mungkin ngirimin kuburan ya malam Jumat gitu lah. Ternyata dalam hadis Nabi mengkhususkan ibadah malam Jumat itu dilarang. Bukan kok ganjarannya gede, dilarang. Coba dibaca itu. Ya ringat itu. Berusur halaman 5. Hari-hari yang dilarang berpuasa, nomor 3, hanya berpuasa di hari Jumat saja. An Abi Hurairah, an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, la takhtassu lailatal jum'ati biqiyamin min bainil layali wa la takhussu yaumal jum'ati bisiyamin min bainil ayyami illa an yakuna fi shaumin yasumuhu ahadukum. Rawi Muslim. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, janganlah kamu khususkan malam Jumat dari malam yang lain untuk sholat, dan janganlah kamu khususkan hari Jumat dari hari yang lain untuk berpuasa. Ya, ada khusus malam Jumat untuk sholat malam Jumat, lainnya malam Jumat tidak. Jadi sholat malam itu khusus malam Jumat. Untuk puasa, khusus kamu puasa pada hari Jumat, dilarang itu. Setelah kok malam Jumat itu ada malam-malam lain daripada yang lain. Nah, malam Jumat untuk ibadah pahalanya besar. Oh, ternyata dilarang malah. Ini hari Jumat puasa, khusus hari Jumat, dilarang juga ternyata. Ada itu pilihan kita. Biasanya orang-orang Jawa milih malam Jumat. Hari Jumat itu seolah-olah hari istimewa. Kan itu kan? Apa-apa dipilihnya malam Jumat. Ya. Terus? Kecuali seseorang di antara kamu berpuasa padanya, yakni tidak mengkhususkan hari Jumat. Ya, misalnya tadi biasa berpuasa. Biasa berpuasa, Daud misalnya, hari puasa, hari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Pas hari Jumat itu jatuh hari puasa. Kemisnya tidak, Jumatnya puasa. Ya boleh. Nanti Sabtunya puasa. Tetapi kan juga tetap sebelum sesudahnya puasanya. Kalau mengkhususkan hari Jumat tok, tidak boleh. Puasa hari Jumat, ya tidak benar. Maka puasa, kalau memang biasanya puasa, kebetulan kok jatuh hari Jumat, tidak masalah. Tapi kalau mengkhususkan, oh ini hari Jumat saya tak puasa karena hari Jumat, tidak boleh. Tidak ada aturan dalam Islam. Apalagi? Hadis yang kedua saya baca. Ya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasum ahadukum yaumal jumu'ati illa an yasuma qablahu aw yasuma ba'dahu. Rawi Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah seseorang dari kamu puasa di hari Jumat kecuali jika ia puasa sebelumnya atau sesudahnya. Ya. Hadis riwayat Muslim. Di hari Jumat tok itu tidak boleh. Ya. Cara mau puasa Senin Kemis, ya Senin Kemis misalnya, Kemisnya puasa. Hari Jumat puasa boleh kan? Hari sebelumnya, sehari sebelumnya sudahnya, ya tidak mengkhususkan hari Jumat tok. Boleh. Tapi khusus puasa hari Jumat itu tidak dibenarkan dalam Islam. Jangan malah dipilih. Untuk dilarang kok dipilih. Apalagi? Sudah? Ya. Pertanyaan apa tadi yang harus ya. Yang mau minta dijawab tadi? Pada hari Senin yang lalu, karena suatu kesalahpahaman, saya dan suami bertengkar. Karena sama-sama saling emosi, kami merasa sama-sama paling benar. Hingga akhirnya saya berucap, jane aku ki yo pengin jaluk pegat mas. Dan kemudian suami pun tanpa saya duga mengatakan, yo, nek ngono karepmu tak pegat kowe saiki. Saya sangat terkejut karena saya berucap seperti itu karena emosi saya kepada suami, bukan niat dari dalam hati. Sejak saat setelah emosi kami sama-sama mereda, saya sangat menyesal dan meminta maaf kepada suami saya. Suami saya pun mau memaafkan. Tetapi kami bingung Ustaz, apa yang harus kami lakukan untuk bisa kembali seperti semula. Karena kata-kata cerai sudah terlanjur diucapkan. Apakah yang seperti itu sudah termasuk jatuh tolak? Suami sudah tanya ke KUA, tetapi Naib menerangkan bahwa menurut fikih yang demikian itu belum dinamakan jatuh cerai. Dan Naib juga mengatakan bahwa perceraian itu yang memutuskan adalah hakim di pengadilan. Kami bingung, Ustaz. Ya. Karena tidak pernah terpikirkan akan terjadi yang demikian itu. Untuk menjadi suami istri seperti semula. Suami istri yang sah. Apa yang harus kami lakukan? Mengingat kata-kata pegat ini baru pertama kali diucapkan. Apakah kami harus menikah lagi seperti dulu, memakai wali, saksi, dan mahar? Dan apabila harus menikah lagi, dikarenakan bapak saya sudah meninggal, siapa yang bisa menjadi wali? Perceraian ini hanya kami berdua yang tahu, dan kami tidak ingin tetangga-tetangga tahu. Dan apabila harus menikah lagi, apakah kami bisa memohon Al-Ustadz untuk berkenan menikahkan kami? Mohon dijelaskan sejelas-jelasnya, langkah-langkah apa yang harus kami lakukan, dan mohon nasihatnya supaya saya bisa menjadi istri yang baik, dan kami bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Wong permintaannya bisa terpenuhi, bingung itu piye. Nah, permintaannya dipenuhi kok bingung itu. Jane aku wis njaluk pekat lah kan. Wis dituruti sisan. Ya alhamdulillah kudune ngono no. Ya kuwi sing tak karepe alhamdulillah. Ya sudah selesai. Kenapa kamu bingung? Ya, nek tekan ning naib ku nek rung entuk surat saka surat cerai kamu belum cerai. Tekan naib. Sebab yang menikahkan dulu kan naib. Yang menceraikan ya harus pengadilan. Itu kan? Memang begitu peraturan nih. Peraturan kenaiban. Tapi kan menurut agama, kalau suami sudah mengatakan padanya cerai, ya jatuh cerai. Ya, jatuh cerai. Baru sekali itu ya sumpah dibalenin. At-tolaku marotani, tolak itu hanya dua kali. Tolak yang boleh rujuk itu hanya dua kali. Ya. Rujuk ini maksudnya balen. Orang aku rujuk orang kowe. Memang ada yang pendapat. Tanggri aku ngomong aku rujuk orang kowe bali. Sudah. Tapi dari pemahaman. Laki perempuan dulunya serba haram. Menyentuh apalagi menyentuh. Berpandangan pun dikatakan dalam Quran itu haram. Apalagi menyentuh. Berpegangan, haram. Tapi setelah terjadi ijab dan kabul, pernikah tadi, semuanya menjadi halal. Jadi yang menghalalkan dua insan yang haram tadi karena pernikahan. Karena pernikahan maka menjadi halal yang tadinya haram. Maka dianjurkan dari Rasulullah kalau nikah itu suatu peristiwa besar dari dua jenis manusia yang serba haram menjadi halal. Maka kalau nikah jangan diam-diam. Ya dah? Rame-rame walaupun kata Nabi, walaupun sekedar memukul gendang rame-rame. Biar tahu bahwa ini penghalalan dari semua yang haram. Jadi dengan nikah tadi menjadi halal. Lah yang halal tadi rusak karena cerai. Nikah tadi rusak karena cerai. Yang dua insan manusia laki perempuan tadi menjadi halal. Setelah dikatakan cerai jadi haram lagi. Sudah bukan suami istri lagi. Wong sudah dicerai. Kembali seperti semula. Orang lain lagi. Gitu. Jadi sudah tidak halal. Ya. Ini urusan di hadapan Allah nanti. Perkara naib atau siapa mengatakan durung-durung cerai, wong durung itu surat cerai. Ya silakan aja. Tapi rusaknya pernikahan itu karena apa? Kata-kata cerai. Udah, kalau udah cerai rusak. Udah. Udah, lain-lain dah. Seperti kemarin lagi, seperti belum nikah aja. Ya, kalau ingin menjadi halal lagi, ya nikah lagi. Ya, nikah lagi, tapi rasa dicatatkan yang KUA sana. Apa nikah ini harus dicatatin nikah apa perasaan itu? Siapa enggak? Zaman Nabi Rayan yang catatan-catatan gitu itu enggak ada. Tapi penting, catatan itu pun penting. Apalagi di Indonesia ini, orang dicatatnya mau nikah-nikah terus, rampung tinggal lungo, nikahnya tinggal lungo, nih, ngaku Joko terus, rung duwe buku surat nikah. Nah, kebanyakan hanya dicari ya kemudahannya, kekhalalnya, tapi tidak cari efeknya, atau persyaratan-persyaratannya lain. Ya. Jadi wanita laki-laki nikah dua boleh saja, tapi bukan berarti kebolehannya saja, persyaratannya harus dipenuhi. Jangan ngaji itu jangan setengah-setengah. Oh laki-laki poligami boleh, oh jomong titik poligami boleh begitu. Persyaratannya berat, harus ada. Fa'ilam ta'dilu fawahidatan, kata Nabi. Dengan syarat kalau bisa adil, kalau tidak bisa adil satu aja. Tidak bisa adil kok nikah lebih dari satu, haram. Gitu. Ya, maka dari itu, dua manusia yang tadinya serba haram menjadi halal karena nikah. Jadi nikah itu menghalalkan dua manusia, laki dan perempuan, yang menjadi tadinya haram menjadi halal. Lah ini jadi rusak, jadi haram lagi kalau dijatuhkan kata-kata tolak, cerai, pegat. Nah, sudah itu jatuh, sudah rusak lagi, sudah orang lain. Nah kalau mau dihalalkan lagi ya nikah lagi. Walaupun belum punya buku cerai dari surat cerai dari KUA, tapi menurut agama sudah cerai itu. Sudah cerai. Maka kalau mau menghalalkan lagi ya nikah lagi gitu. Nah kok moro terus. Ya wis tak apura Bu, aku njaluk ngapura Mas, ya tak apura wis engko rujuk terus bali turun meneh. Amor nyusul turu wis halal. Bisa cerai meneh, rujuk meneh. Ya, itu. Nah, kalau kata-kata rujuk itu ya sudah bisa. Tadi tiga kali pun enggak boleh rujuk. Nah, bali nanti bali nikah lagi apa begitu? Jadi talak yang bisa rujuk, bisa rujuk itu bisa kembali. Bisa kembali menjadi suami istri lagi itu hanya dua kali. Kalau sudah ditalak sekali, balen, boleh. Dua kali, boleh lagi. Kalau sudah tiga kali, tidak boleh. Sekalipun sama-sama jatuh cinta, sama-sama tidak akan mengulangi, tidak boleh. Kembali lagi tidak boleh. Nah, kecuali kalau wanita atau istri tadi sudah nikah dulu dengan orang lain. Dengan nikah orang dengan orang lain, kemudian karena dalam perjalanannya mengalami cekcok terus cerai lagi lah, boleh kembali pada mantan suamimu yang tahan tadi, boleh. Tapi nikahnya tadi nikah betul, bukan nikah rekayasa. Aku jadi arep balen karo bojoku ini tak pegaping telungi. Tolong kowe nikah ono sik bojoku mantan bojoku kae. Kurang sari tolong sari pegatan kowe tak baleni. Itu tidak boleh, itu haram. Yang menjadi muhalil, menghalalan tadi juga tidak sah nikahnya. Karena nikah rekayasa itu. Bukan nikah betul, tapi nikah hanya untuk menghalalkan supaya kembali pada, bisa kembali pada suaminya tadi. Mantan suaminya yang pertama, tidak boleh. Jadi pertanyaan ibu itu, kalau menurut agama itu jatuh cerai sudah. Kalau mau nikah lagi, kalau mau jadi suami istri lagi, ya nikah lagi sudah. Atau kan yang KUA belum. KUA belum ngetok ke surat cerai kok. Ngetok ke surat cerai harus bayar dulu. Orang bayar orang bakal diputus ke kan. Itu kan. Apalagi? Kalau bapaknya yang sudah meninggal Ustaz, siapa yang bisa menjadi wali? Ya, banyak. Kalau bapaknya meninggal mungkin Pak Le-nya, mungkin Pak D-nya, ya, mungkin adik atau kakak laki-lakinya, ya adik laki-laki, kakak laki-laki boleh, tidak harus bapak. Adiknya bapak boleh, kakaknya bapak boleh, ya. Saudaramu kandung boleh yang laki, ya atau aduk atau kakak boleh. Apalagi apakah ada hadis sahih yang menerangkan bahwa berjabat tangan itu bisa menggugurkan dosa, Ustaz? Ada. Nah, ada hadis sahih. Saya bacakan aja ya hadisnya. Anil Bara ibni Azibin qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghufira lahumā qabla ayyatafarraqa." Dari Al-Bara bin Azib yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah dua orang Islam bertemu lalu berjabat tangan melainkan diampuni dosa keduanya sebelum kedua orang itu berpisah." Tapi jabat tangan memang untuk saling memaafkan, dalam hati ikhlas jabat tangan untuk menjalin silaturahim, bukan jabat tangan arep tinju ya. Itu ya. Hadis riwayat Ibnu Majah juz 2 halaman 1220. Itu hadisnya. Oke. Apa lagi? Apabila seorang ikhwan dan akhwat yang bukan mahram ber-SMS-an yang isinya tentang ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis Rasulullah, apakah termasuk takrabuz zina, Ustaz? Kalau itu kamu tanyakan begitu, bukan, itu bukan takrabuz zina, baik kan? Tapi itu bisa menjadi jembatan apa? Jembatan setan. Pertama ayat-ayat, yang kedua hadis-hadis, yang ketiga yang lain-lain, itu yang lebih banyak nanti. Apa enggak ada SMS-nya dengan sama laki-laki, dengan sama perempuan? Ya, pendetak milih laki dan perempuan. Kepada ada teman yang lain. Ayatnya mandi nek jenis lain kok gitu. Mbak berbahaya itu ya. Pertama dari SMS. Lama-lama ya, ayatnya hilang. Jadi oyot nanti. Apalagi? Ustaz sering menerangkan bahwa kencing manusia itu najis dan kencing hewan itu hanya kotor. Jadi kalau kita kena kencing manusia harus dibasuh, dan kalau akan sholat harus wudu. Akan tetapi banyak dari teman kami yang berpendapat bahwa kalau kita terkena kencing orang lain tidak membatalkan wudu dan hanya dibasuh saja. Untuk itu mohon diterangkan lagi agar lebih jelas, Ustaz. Ya wes jelas itu kok. Coba balikin dengan pertanyaan. Ustaz sering menerangkan bahwa kencing manusia itu najis dan kencing hewan itu hanya kotor. Itu yang menerangkan. Yang menerangkan apa? Itu hadis Rasulullah, bukan dari saya. Nah, dari saya jangan dipakai, itu dari hadis Rasulullah. Terus? Jadi, kalau kita kena kencing manusia harus dibasuh, dan kalau akan sholat harus wudu. Akan tetapi, banyak dari teman kami yang berpendapat bahwa kalau kita terkena kencing orang lain, tidak membatalkan wudu dan hanya dibasuh saja. Untuk itu mohon diterangkan lagi agar lebih jelas. Ya betul, ya gitu itu. Kalau kamu ya kena kencing orang lain, wudumu tidak batal. Tapi kalau kamu sendiri yang kencing, batal. Kalau kamu sendiri yang kencing, batal. Ya. Terus harus wudu lagi kalau mau sholat. Tetapi kalau kena kencing orang lain, ya cukup dibasuh kencingnya, tidak membatalkan wudumu. Itu sudah diterangkan di brosur, sudah ada itu. Saudara punya kumpulan brosur atau bendel brosur tahun berapa, itu sudah ada. Yang membicarakan tentang najis itu kan ada di situ, macam-macam najis di situ. Apalagi? Jika kita masuk kamar mandi atau WC untuk buang hajat, kemudian kita wudu untuk sholat, pada waktu keluar dari kamar mandi atau WC tadi, kita disunahkan untuk membaca doa keluar dari kamar mandi atau WC dan doa sesudah wudu, atau cukup membaca salah satu dari kedua tersebut, Ustaz. Kalau tidak mempersulit diri, tak? Nah, kalau kamu tadi habis masuk kamar mandi, wudu, ya doa wudu tadi dibaca. Doa wudu dibaca. Ya. Kalau kamu masuk kamar mandi tadi tidak untuk wudu, ya untuk kencing apa untuk berak, ya itu ya doa keluar dari jamban tadi yang dibaca. Kalau masuknya kamu untuk wudu, ya doa wudu dibaca. Apalagi dalam buku tuntunan doa-doa terbitan MTA pada akhir halaman 95 ke halaman 96 pada doa ketika mendengar petir disebutkan hadis riwayat Tirmidzi juz 5 halaman 166 bahwa hadis ini lemah. Bolehkah hadis itu kita pergunakan meskipun kedudukannya lemah, Ustaz? Pergunakan untuk apa? Mendengar petir gitu ya. Jika mendengar petir kemudian membaca apa yang ada disebut dalam hadis itu, walaupun hadisnya itu lemah gitu. Kalau itu dijadikan dasar hukum ya, hadis yang lemah itu dijadikan dasar hukum tidak boleh, tidak kuat. Tapi kalau saudara membaca itu ya boleh saja, tapi tidak harus membaca itu. Bukan kalau hadis lemah itu ya, itu dikhawatirkan apa itu betul hadis dari Nabi atau bukan gitu loh. Ya. Karena hadis itu kalau dari Nabi betul, itu pasti betul. Tidak ada salahnya. Maka hadis itu dipilahi itu ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang palsu, ada itu dikhawatirkan. Jangan-jangan Nabi tidak berkata begini. Karena perawinya itu tidak meyakinkan, nah, maka tidak boleh dipakai. Jadi hadis lemah itu tidak bisa dipakai dasar hukum, kecuali sekedar pembatas saja. Pembatas. Ya, dalam brosur, kumpulan brosur ya sudah ada tentang najis tadi. Ada hadis sahih yang menerangkan bahwa air itu tidak bisa dinajiskan oleh apapun. Air. Ya. Jadi air, satu ember misalnya, tidak bisa dinajiskan oleh apapun. Kecipratan kencing, misalnya, tidak najis itu. Tapi ada hadis lemah yang menerangkan. Air itu dikatakan najis apabila sudah berubah rasanya, berubah warnanya, berubah baunya karena najis. Nah, walaupun hadis ini lemah, boleh dipakai. Ya, boleh dipakai. Maka sebagai pembatas. Kalau itu bertentangan dengan hadis sahih, bukan bertentangan. Air memang tidak bisa dinajiskan oleh apa saja, wong air malah untuk membersihkan najis kok. Tetapi kalau sampai ada air warnanya berubah, baunya berubah, rasanya berubah karena najis, bukan karena daun-daunan, karena lumut, bukan ya. Saya kena kencing umpamanya ya dah. Air atau ember kena kencing udah. Baunya bau kencing. Ya. Dah. Rupanya pun rupa kencing, kuning-kuning. Rasanya pun rasa kencing. Rasa kencingnya gimana tuh? Nah. Lah kalau sampai berubah begitu, oh berarti hadis ini pembatas. Berarti air ini sudah najis. Karena kadar najisnya lebih besar daripada kadar airnya. Berarti sudah najis. Nah itulah, walaupun hadisnya itu dhaif, tapi bisa dijadikan hukum sebagai pembatas. Jadi batas air tidak bisa dinajiskan itu, kalau tidak sampai ada perubahan karena najis. Tapi kalau berubah karena najis, warnanya, baunya, rasanya berubah karena najis itu, berarti sudah air itu najis, sudah tidak bisa dipakai. Jadi hadis dhaif bisa dipakai untuk sebagai pembatas. Apalagi, tapi ada yang berpendapat dhaif-dhaif lah hadis. Jadi kalipun dhaif bisa dipakai, itu ya silahkan saja gitu loh. Kita tidak boleh, enggak. Terus pokoknya yang kata hadis pakai itu dhaif-dhaif hadis. Malah ada yang berpendapat kan, ya. Walaupun dulu, kalau sahabat-sahabat dulu memakai dalil hadis dhaif pun masih lebih baik dari orang-orang sekarang yang memakai hadis sahih. Kan itu ada yang berpendapat, beberapa minggu yang lalu ada pertanyaan begitu. Ya, pertanyaan begitu ya tidak mungkin. Sahabat itu nganggu hadis dhaif itu gimana? Wong sahabat itu hidupnya zaman Nabi. Jadi nama sahabat itu orang Islam yang hidup pada zaman Nabi dan bertemu dengan Nabi. Masa ngaku hadis dhaif? Ya toh? Kalau mendengar kata begini, tanya pada Nabi apa betul Nabi mengatakan begini, langsung bisa kepada Nabi kok. Ya. Nah, kok katanya masih lebih baik sahabat walaupun pakai hadis dhaif daripada orang sekarang pakai hadis sahih. Karena hadis sahih itu tapi tidak pernah ketemu dengan Nabi. Ya. Tapi kalau zaman sahabat, walaupun hadis dhaif kan ketemu Nabi. Nah, kalau orang ketemu Nabi, kan hadis dhaif itu gimana? Kalau ketemu Nabi, tentu segala sesuatu tanya langsung pada Nabi. Bagaimana bisa memakai hadis yang dhaif? Orang ketemu langsung pada Nabi kok. Apalagi? Doa atau zikir apakah yang dilafadzkan pada saat jeda antara dua khutbah Jumat, Ustaz? Tidak ada, doa tertentu itu enggak ada. Saudara mau doa apa aja boleh. Dan doa khutbah itu, saudara mau doa, silahkan mau doa apa aja boleh. Tapi ada doa tertentu itu saya belum tahu. Ya, mungkin ada yang sudah tahu boleh. Ya, berdasarkan hadis riwayat siapa ya. Boleh kapan nanti dibawa ke sini nanti kita brosurkan, kita sebarkan. Nah, gitu ya. Yang selama ini saya belum tahu. Ada doa zikir tertentu dilafadzkan antara dua khutbah itu saya belum tahu. Apalagi? Saya seorang pelajar di sebuah SMA negeri. Kalau saya sedang mengikuti kajian, sering timbul dalam hati saya untuk taat mengikuti aturan Allah. Tetapi jika saya berada di sekolahan atau ketemu teman-teman, ketaatan pada Allah itu mengendor atau hilang sama sekali. Yang demikian itu saya harus bagaimana, Ustaz? Urasa sing sekolah. Gitu. Di sini pun begitu. Ketika di masjid sini ngrungokke keterangan-terangan kita kan imane bertambah. Olah terangke poso 3 hari tiap bulan. Sama dengan puasa sepanjang tahun. Gagasane wah poe metu ke masjid kene wis beda. Ya. Nah, maka ittaqillaha haitsuma kunta, takwalah kamu kepada Allah di mana saja berada. Setakwanenya Gusti Allah ketika dengarkan pengajian, ketika dengarkan khutbah, nanti keluar dah hilang. Jangan. Ya, dibawa kemana-mana takwa itu. Nah, caranya bagaimana? Maka wasbir nafsaka ma'aladina yada'una rabbahum bilghadati wal'asiyyi yuriduna wajhah. Kalau kamu sabar, senang berkumpul, bergaul dengan orang-orang yang aktivitas hidupnya sepanjang hari itu, pagi dan senja, maksudnya sepanjang hari, selalu mengharap ridhonya Allah. Ya, artinya memilih teman bergaul. Teman bergaul yang dipilih, ya, orang-orang yang aktivitasnya itu selalu mengarah kepada hal yang baik, yang mengharap ridhonya Allah, yang senang ngaji, senang amal-amal soleh, ya itu jangan meninggalkan. Wala taqtu ainaka anhum uridu zinatal hayati dunya. Jangan matamu berpaling, wis tidak kerasan berkumpul dengan orang-orang yang baik-baik karena tertarik dengan gebiarnya dunia tadi. Gebiar dunia. Nah, akhirnya wala tutik man ahfana qalbahu an dzikrina. Jangan mengikuti orang-orang yang hatinya dilupakan mengingati Allah. Kalau lupa mengingat Allah, hanya Allah menjadikan kamu lupa terhadap dirimu sendiri. Wa kana amruhu furuto. Akhirnya kamu melampaui batas. Dalam surat Al-Kahfi ayat 29 itu ya, itu diingat-ingat betul. Jadi milih teman bergaul. Jangan asal-asalan saja. Ya. Sekolah, dengarkan pengajian, baik. Nah. Terus lingkungan yang baik tadi dibina, ditelateni berkumpul. Dan kita berkumpul dengan orang yang ngaji, orang yang baik-baik, bosan, terus ya, lihat orang-orang, wah hidup kok sajane netral, bebas, rene aturan, kita kok seneng-seneng. Ya, katoke disuwei, rambutnya diceti. Ya. Terus kabeh itu, kita kok bebas, gak punya aturan. Kamu kok melihat rambut itu tertarik. Wah sudah, melu aja, gabung gitu. Terus jadi pang-pang. Ya. Wih lagi pange urung pohone lho kuwi. Ya, itu. Maka itulah Allah sudah mengatur, milih teman bergaul itu yang baik. Nabi juga mengatakan begitu. Ya kan? Memilih teman, memilih tempat itu diutamakan daripada memilih tempat tinggal, al-jar qoblad dar. Ya, memilih tetangga, lingkungan itu lebih diutamakan dari sekedar memilih rumah. Saya tinggal di situ, tempatnya bagus, rumahnya bagus, ramai tempatnya. Tapi ramainya ramai bagaimana? Nah, bisa menguatkan imanmu atau menggusur imanmu? Nah, kalau sekiranya itu mengkhawatirkan atas iman, ya, walaupun tempatnya ramai, rejo dalam bahasa Jawanya, jangan dipilih. Bahaya itu buat kamu. Maka memilih teman bergaul. Apalagi? Kedua orang tua saya sering mengajak mengaji di kajian MTA. Kadang saya semangat, tetapi kadang juga malas. Saya menginginkan untuk bisa istiqomah mengaji. Bagaimana cara menghindari rasa malas tersebut, Ustaz? Ya, ya dipaksa. Dipaksa oleh dirinya sendiri. Malas untuk berbuat baik itu harus dipaksa. Nanti lama-lama yang maksa dirinya sendiri ya. Nanti lama-lama menjadi biasa. Kalau sudah menjadi biasa berbuat baik, nah, semacam sudah mapan nanti. Karena dengar adzan subuh itu bangun itu aja malas ya. Dilosek, dilongkas, dilongkas. Ngeting-ngeting wis komat. Darma yang masjid, wah wis komat, wis telat ngomah weh. Nah gitu. Besok lagi, gitu lagi. Maka kalau ingin berjamaah sholat di masjid, yang nilainya lebih banyak daripada sholat sendirian, begitu dengar, bangun. Walaupun malas awalnya, tapi bangun. Dipaksa, nanti lama-lama jadi biasa. Jadi biasa. Kalau sudah menjadi kebiasaan, sesuatu yang di kebiasaan itu sudah ada rasa berat, tidak ada. Rasa malas ya ada, sudah kebiasaan. Maka biasakanlah yang baik-baik. Jangan membiasakan yang jelek-jelek. Itu segala hal sudah. Kalau sudah gatok itu wes angel. Jadi ngerokok lah, karena membiasakan rokok. Kok nenek wong ngerokok no? Kepingin rasanya. Nyedak-nyedak ben ditawani. Pun era ditawani dicekel ate diombambu. Ya ta? Juga kok ya era ditawan-tawani. Arepe karo ditawan-tawani, ditawani terus langsung. Nah, kalau sudah biasa begitu, kok ninggalke angel. Tapi biasakan ngerokok itu. Ya. Ada orang ngerokok dah jauhi kita. Lama-lama nanti biasa tidak ngerokok ya, enggak kepengin lagi sudah. Maka segala sesuatu itu perlu dibiasakan. Maka biasakanlah yang baik-baik, jangan membiasakan yang jelek-jelek. Maka Allah tadi mengatakan sabar. Biasakan berkumpul dengan orang-orang baik. Orang baik yang dikatakan oleh Allah itu yad'una rabbahum bil ghadati wal 'asyi yuriduna wajha. Ya. Aktivitas tiap harinya itu pagi dan senja selalu mengharapkan pahala, selalu mengharapkan ridhonya Allah, bukan mengharapkan yang lain, tapi aktivitas yang dilakukan mengharapkan ridhonya Allah. Nah, itu. Kalau mengharapkan ridhonya Allah dah. Enggak ada rasa berat lagi. Apalagi kalau sudah yang diharapkan ridhonya Allah, hatinya selalu ingat pada Allah. Ya. Kalau hatinya selalu ingat kepada Allah, terbayang kebaikan-kebaikan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita di waktu kita beramal baik. Dan terbayang hukuman-hukuman yang disediakan oleh Allah kalau kita beramal jelek. Maka idza dzikrallah wasilat qulubuhum. Kalau biasa ingat pada Allah itu hatinya selalu ada kontak getar. Takut dengan azabnya dan penuh harap dengan pahalanya. Manusia itu berbuat amal baik sedikit saja dilipat gandakan oleh Allah, tidak ada yang disia-siakan. Nanti dimasukkan di surganya Allah penuh kenikmatan. Tidak ada yang membosankan. Dan itu untuk selama-lamanya, tidak hanya sebentar. Tapi kalau biasa melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan Allah, berbuat maksiat, terbayang dosanya, ya, takut akan azabnya. Adab sampai nanti dimasukkan oleh Allah neraka yang sudah disediakan Allah, bahan bakarnya itu manusia dan batu. Ya, kan? Tidak ada tempat istirahat, tidak ada yang bisa menolong, penjaganya malaikat yang kasar dan bengis. Udah takut, maka akan melanggar larangan Allah, terbayang hukuman yang disediakan oleh Allah nanti. Nah, orang yang begitulah selalu akan membiasakan kebaikan-kebaikan. Itu orang yang banyak mengingat. Tapi kalau tidak banyak mengingat Allah, tidak pernah terbayang dosa, tidak pernah terbayang hukuman yang akan diterimanya, tidak pernah terbayang, sudah biasa saja. Ya. Melakukan kejahatan-kejahatan seolah-olah tidak ada apa-apa gitu. Nah, nanti penyesalan kemudian. Maka laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wa yaumil akhir wa dzakarallah kathira. Orang yang bisa mengikut, mengambil suri teladan Rasulullah itu sebagai perilakunya, itu hanya orang yang itu, yang hanya mengharap ridha Allah. Liman kana yarjullah, orang yang selalu mengharap balasan dari Allah. Dan orang yang yakin adanya hari akhir. Dan orang yang wadakarullah kasiro, yang selalu banyak mengingat Allah. Satu orang itu kalau banyak mengingat Allah, di mana saja dia akan selamat. Tapi kalau Allahnya banyak hilang, di mana saja enggak akan selamat. Kalau Allah hilang ngadepi duit, ya bisa tertarik dengan uang tadi. Kalau Allahnya hilang, menghadapi wanita bisa tergoda oleh wanita karena Allah hilang. Ya, itu maka Allah harus selalu ittaqillaha hatsuma kunta, di mana saja itu Allah selalu ada di sini. Maka sampai Allah katakan, tanamkan dalam perasaan diri kita. Kalau kita berdua Allah itu yang ketiga, kita berempat Allah yang kelima, kita bersatu orang Allah yang kedua. Di mana saja kita berada, Allah selalu menemani kamu. Nah, kalau perasaan itu selalu dibawa kemana saja, insya Allah orang itu akan lurus. Tidak perlu diawasi, pasti lurus. Karena pengawasnya langsung Allah. Apalagi? Berdasar Quran Surat An-Nisa ayat 92, apabila membunuh orang dengan tidak sengaja, maka ada beberapa cara untuk menebusnya. Yakni antara lain, si pembunuh harus berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Lalu bagaimana kalau dia itu seorang wanita, karena setiap bulan pasti haid, Ustaz? Ya, apa hubungannya? Ya? Apa? Apa kamu mau membunuh wanita tadi akan membunuh orang apa? Terus nanti puasa 2 bulan berturut-turut raiso wong nganggo haid gitu. Ya. Wis rasa mikir ora bakal kedadi, kamu enggak akan membunuh orang kan? Ya. Lah mestinya kalau memang mau puasa 2 bulan berturut-turut, ya hari yang dibolehkan untuk puasa tadi udah di depan ditanyakan, hari yang diharamkan berpuasa ya enggak boleh puasa. Ya dah. Hari itu hari haram. Lu katanya hari haram hanya hari raya dan hari tasrik. Hari kamu haid itu ya haram. Hari haid buat wanita itu haram berpuasa. Haram sholat, ya. Haram itu. Maka enggak boleh puasa. Kalau mau puasa 2 bulan berturut-turut ya hari-hari yang tidak diharamkan. Kalau haram ya jangan puasa. Lagi. Asmaul Husna itu kan nama-nama Allah. Apakah kalau kita akan memberi nama pada anak kita dengan salah satu Asmaul Husna itu harus didahului dengan Abdul, misalnya Abdul Aziz? Jika iya, bagaimana kalau anak pertama sudah terlanjur diberi nama dengan salah satu Asmaul Husna? Tidak didahului dengan Abdul Aziz, tetapi didahului dengan Muhammad. Bagaimana Ustaz? Iya, misalnya iya. Muhammad iya coba. Iya. Ya kan namanya Rohman, ya dah, gampang kalau kali nambahi Abdul, Abdul Rohman, merasa dibancai tambahi dewe itu aja, ya dah, merasa. Apa lagi? Kok tidak repot, tambahi Abdul rampung, Rohim Abdul Rohim, ya dah, Rozak Abdul Rozak, gitu. Apa lagi? Allah menciptakan makhluk di dunia ini semua bersujud dan bertasbih kecuali iblis dan syaitan yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut diterangkan dalam Al-Qur'an apa hadis? Mohon diterangkan secara jelas dan terperinci, Ustaz. Coba kamu baca surat An-Nahl 49. Bani Israel 44. Surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 49. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbati wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi, dan juga para malaikat. Sedang mereka, para malaikat, tidak menyombongkan diri. Ya, surat 44, Bani Israel. Surat Al-Isra, surat ke-17, ayat 44. Tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu wa man fihin. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia maha penyantun lagi maha pengampun. Jadi sujud, tasbih itu hanya kepada Allah. Nah sekarang yang membangkang itu siapa? Iblis. Coba dibaca surat Al-Baqarah 34, itu pembangkang iblis. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 34. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur. Dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Ya, bahkan surat Al-A'raf coba. 11-12. Surat Al-A'raf surat ketujuh ayat 11 dan 12. Walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk qala ana khairum min khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, yakni Adam, lalu kami bentuk tubuhmu. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Ya. Jadi, iblis itu tidak mau sujud kepada Adam. Justrinya ada orang yang mengatakan, besok yang masuk surga itu iblis. Ada? Iblis, karena iblis itu tidak mau sujud kecuali kepada Allah. Ya? Kan tidak boleh sujud pada matahari, pada bulan, tidak boleh sujud hanya pada Allah. Lalu kok kan sujud pada Adam, maka iblis tidak mau. Tidak mau. Nah itu ada orang yang merangkan justru besok yang pertama kali masuk surga itu iblis. Karena tidak mau sujud kepada selain Allah. Nah, maka kalau ngaji hati-hati. Kalau dipotong begitu saja, wah ya benar ya. Kan sujudnya Adam gak mau dia. Tapi yang nyuruh tadi siapa? Yang nyuruh siapa? Nah, yang nyuruh sujud pada Adam tadi Allah. Bukan berarti iblis itu menentang Adam. Tetapi iblis menentang Allah. Ya, jadi jangan dibolak-balik begitu. Ya, karena tidak mau sujud pada Adam, sujudnya hanya pada Allah. Lah kalau dia sujud pada Allah, tentu apapun yang diperintah Allah mau. Jadi yang memerintahkan tadi Allah. Fasajadu illa iblis. Malaikat semua sujud pada Adam tadi, kecuali iblis. Alasannya apa? Ma manaka Allah tajutu apa? Idh amartuka. Apa yang menghalangi kamu? Kamu tidak sujud kepada Adam ketika aku merintahkan kamu. Jadi tanya Allah masih bisa beralasan. Kholaqtani ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Kholaqtani min nar wa kholaqtahu min tin. Aku kau ciptakan dari api, sedang Adam kamu ciptakan dari tanah. Kan lebih baik saya. Dan yang mengatakan api dan tanah lebih baik api itu siapa? Itu siapa? Wong api itu ditimbun tanah mati kok. Yang menang di coba tanah karo api kuwi. Nah, yang mengatakan kalau api lebih baik daripada tanah kan kamu iblis. Nanti maka menunjukkan iblis itu karena sombong. Nah, yang bisa diambil pelajaran di sini, sombong itu bisa menyebabkan manusia menjadi kafir atau sombong itu penyebab kekafiran. Ya, nah? Maka dikatakan oleh Rasulullah, yang namanya sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Maka jangan suka merendahkan orang lain. Kalau orang menganggap itu orang lain itu rendah, biasanya kalau dirinya merasa lebih tinggi, apapun yang dikatakan oleh orang yang dianggap lebih rendah tadi tidak mau dengar dia, walaupun benar. Seperti iblis tadi, karena merasa dirinya lebih baik daripada Adam, lah kok saya suruh sujud, mestinya Adam sujud saya. Nah, ini kesombongan. Ya. Allah menciptakan manusia itu semua sama. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Masing-masing ada kelebihan, masing-masing ada kekurangan. Yang dimuliakan oleh Allah hanya karena ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di antara kamu itu yang bertakwa, bukan yang kaya. Bukan yang mempunyai jabatan tinggi. Bukan rakyat, bukan pejabat, bukan. Pejabat butuh rakyat, dan kamu dikatakan pejabat karena ada rakyat. Kalau enggak ada rakyat, kamu menjabat apa? Jadi lurah. Ngelurahi sopo. Ya, harus ngelurahi sopo kamu. Nah, maka rakyat dan pejabat sama-sama membutuhkan. Rakyat butuh pejabat, pejabat butuh rakyat. Dan pejabat itu pun asalnya dari rakyat. Jangan dari pejabat terus dari iblis. Sombong, merasa lebih tinggi daripada rakyatnya. Wong kuwi asal ya rakyat, iblis, iblis. Ya. Maka itu perintah Allah ya. Alasan apapun gak dibenarkan. Wong itu yang merintah Allah kok. Orang kan kadang kan nyombongkan diri. Asale saka kutha karo kon desa, rumoso sing kok kutha luweh. Luweh tinggi derajatnya. Walah wong desa dilalah. Lah kan masamu desa karo kutha iki. Kutha karo desa iki laire sing endi ta? Hah? Dise mana? Jadi desa berarti kutha ya asale dari lebih tua, lebih pengalaman desa. Mulai dari kota itu karena desa tadi awalnya. Orang nyuk-nyuk dari kota enggak. Dan desa kota itu hanya masalah tempat. Sama saja itu. Manusia itu bukan karena tempatnya. Jadi dimuliakan oleh Allah karena ketakwaannya. Dari pejabat kue disini saat dulu dari pejabat dari apa kue itu. Kan dari rakyat. Ya dah. Sekarang sudah dari presiden, dari menteri, dari bupati, dari wah, kalau dari bupati gidak-gidik apa kaya gede-gede dhewe gitu loh ya. Wong nek wis mung arep dipenjara wae kok. Ya kan? Dadi bupati mau ngangkat kamu masuk penjara kan gitu ta? Nah, berapa banyak orang sekarang bupati masuk penjara. Gubernur masuk penjara kan cek penak dadi rakyat. Nah, penjara ya oke lah, kuwi sing nasib elek. Masuk penjara ya ta? Nah, maka kalau begitu pejabat rakyat itu podo, dah. Hanya beda tugas saja. Tugasnya saja yang berbeda. Justru tanggung jawabnya lebih berat kamu. Lebih berat. Ya, karena dipercaya, memegang amanat. Kalau amanat sampai kamu sia-siakan, ya, tunggu kehancurannya. Maka itu kita jadi rakyat, jangan merasa kecil hati, jangan. Manusia itu tidak boleh takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Ya, pejabat kamu jadi pejabat berapa tahun? 5 tahun kuwi nek selamat. Mana urung ana 5 tahun konan KPK wis lebokke jeruji besi kamu. Ambekan kuwi nang jero kamar sempit. Oh, jek bebas aku toh? Lah gitu. Ya, kemana-mana bisa. Suatu saat kita tak tiliki lah kuwi rasa tilik aku malah. Maka jangan. Maka iblis inilah jangan ditiru. Karena kesombongannya sampai perintah Allah untuk sujud pada Adam ditolak karena dia merasa lebih tinggi daripada Adam. Nah, ini kesombongan itu. Apalagi saya mempunyai saudara sudah ngaji, baru saja mempunyai hajat mantu. Memang dalam hajatan tersebut tidak meminta bantuan jasa dan tenaga dari tetangganya. Semua diserahkan kepada jasa catering dan menyewa gedung, tetapi menyebar undangan dan menerima sumbangan. Setelah selesai hajatan, banyak sekali makanan yang tersisa dan dibawa pulang ke rumah. Jika dimakan oleh semua anggota keluarganya, makanan tersebut tidak akan habis dalam waktu 5 hari. Jika dibagikan kepada tetangga dekatnya, mungkin keluarganya juga masih kebagian. Anehnya, makanan tersebut tidak dibagikan kepada tetangga dekatnya, malah sebagian kecil diberikan kepada familinya yang rumahnya berjauhan. Mohon diterangkan tentang adab bertetangga yang Islami, sebab saya dulu pernah mendengar dan mendapat pelajaran tentang bertetangga yang berhubungan dengan memasak makanan, Ustaz. Ngaji neng endi kaya ngono kowe. Kamu punya tetangga udah ngaji, ngajine neng endi? Ta? Nah, ngerti aturan itu kalau ngaji seperti itu. Ya. Jadi Rasulullah pernah menjelaskan, saya bacakan hadisnya ya, An Aisyata qalat qultu ya Rasulullah innali jaraini fa ila ayyihima uhti qala ila aqrabihima minki baban. Jadi ini jaratan Aisyah berkata, ya saya bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai 2 tetangga. Manakah di antara mereka yang harus saya hadiahi? Karena hadiahnya terbatas, cuma sedikit. Kalau semua bisa dihadiahi lebih baik. Tapi karena hadiahnya terbatas, saya punya tetangga. Yang paling berhak itu yang mana? Rasulullah ditanya. Rasulullah bersabda, kepada yang pintunya lebih dekat dengan kamu. Hadis riwayat Bukhari, juz 7, halaman 79. Jadi kalau kamu memberikan sesuatu, kalau barangnya tidak cukup, siapa yang diberi? Yang paling dekat pintunya dengan pintu rumahmu. Ya tak? Misalnya rumah sini menghadap ke timur, di belakang sana ada rumah juga menghadap ke barat. Dekat wong temboknya gandeng. Temboknya gandeng kan dekat. Ya. Tapi saya keluar masuk lewat pintu depan sana. Nah, sehingga tetangga yang dekat dengan saya tadi bukan rumahnya yang dekat di sini, yang pintunya lebih dekat tadi. Saya begitu keluar, rumah tetangga di depan saya tahu keluar masuk saya, pintunya lah. Nah, maka kalau kita memberikan hadiah makanan atau apa, berikan yang pintunya dekat, jangan di belakang. Orang malah arep kei, metune ngarep kono mubeng yang buri. Nah, sing pintu depan kono, wah sejar diteri gitu, baik gue melaku rorone. Mau mubeng malah. Lah padahal yang di depan tadi, kalau kamu memberikan sesuatu, yang di belakang gak lihat. Tapi kalau mau keantar ke belakang, lewat ke depan, itu tahu. Itu rono gomburi. Terus, wes baline, metune, wah saya gilir aku, baik yang buri neh. Nah, itu tidak baik. Tata Raisam, yang paling dekat pintunya dengan pintu rumahmu. Apalagi tadi, ya, kowe kok ya ngewangi ngitung-ngitung men kuwi lho. Turane akeh nek didumke tetanggane kabawe keduman dhewe jeuman. Lah kok malah tanggane ra didumi, diterke sing dulure adoh-adoh. Lah kok kamu tahu nek turae akeh? Itu ya, jadi kalau memang beri-memberi itu, diutamakan yang lebih dekat pintunya dengan pintu rumahmu. Itu hadis Nabi riwayat Bukhari. Apalagi? Untuk memulai dagang, memakai modal dari suami, dan segala peralatan untuk memasak suami yang mencukupinya. Istri hanya membantu memasakkannya, dan yang menjual dagangannya juga suami. Kalau sudah menjadi uang, uang tersebut saya serahkan kepada istri, dengan alasan supaya kalau mau belanja, istri tidak terus-menerus meminta kepada suami. Tetapi saya tetap menyisihkan uang sedikit tanpa sepengetahuan istri. Apakah yang demikian itu termasuk korupsi, Ustaz? Lah kamu kok terlalu takut dengan istri lah. Kok terlalu takut dengan istri? Masa uang yang cari sendiri kok nyimpan wae didelik-delik ge. Ya ta? Aja nganti konangan kalau saya punya uang. Ya ta? Nanti kalau konangan, wah diminta istri saya nanti. Ya, itu menunjukkan kamu sebagai suami yang takut istri mula aja nikah loro. Siji kowe wis bingung ndelikke duit itu. Ya. Suwe-suwe istrimu curiga juga. Masa bapak iki nyang WC barang nganggo kupluk terus. Nah, pas tidur tilik wah lah tipe selipane kupluk isine duit. Nah, padahal yang ditekoni tak duit, orang duit-duit terus tak kekewe kabeh. Oh ya wes, dijikok duite. Nengon kupluk wae dijikok. Lah kamu mau alok kelangan, serawani lah wes ngomong orang duwe kok. Nah nanti kalau alok, siapa sing jikok duitku ya? Lah jare wes orang duit-duit gitu. Kok jik kelangan duit ini ya? Ya, mau rumah tangga kok sampai selindutan-selindutan gitu tuh gimana? Mau sing blak-blakan terang-terangan gitu loh. Enak. Kamu menyembunyikan duit itu ya enggak. Hatimu enggak tenang itu. Turuwe geragapan kok mesti kok. Gitu. Hah. Nganti sampai kondangan dia belajar tanya sih. Ya. Istimu tanya kamu ngomong orang duit padahal duit ya bingung. Ya. Maka lebih baik apa toh kok jadi semacam itu. Suami istri mau sing fair blak-blakan begitu. Dan istri jangan terlalu usil. Jangan terlalu usil. Masa suami jadikan sapi peran, wae. Untuk gaji itu sahabatnya itu kayak gajine nanti pak setruk ke. Jadi kudu ngekae iki cocok dengan setruk gajinya. Yang penting istri itu sudah kasih uang suaminya cukup ya sudah. Kalau nanti kurang minta lagi itu sudah. Rasa duitmu piro ta Pak, aku pendak sasi mung mbok edit ya 1 juta iki jane gajimu piro. Nah, itu kan enggak usah begitu itu. Jadi kamu rumah tangga begitu tuh rekoso nyang ati. Ya ta? Wis aku rasa tekon ning wis aku yang ngerti merti rekata rekoso atimu. Dah rekoso. Lah wong ndoko duit wis ora tenang gitu. Nanti saya ini bareng ngerti ngaji, ini ini dosa ora ya, nyelindut ke karo istri. Korupsi apa ora gitu. Nah uang-uangnya sendiri kok korupsi itu gimana? Ya bisa dirembuk, sing apik. Istrinya sudah ngaji, suaminya ngaji, ya sudah. Dirembuk kayak api-apian, rasa delik-delian gitu loh ya. Apalagi? Saya seorang ibu rumah tangga. Di rumah punya usaha kecil, namun hasilnya bisa untuk mencukupi kebutuhan makan sekeluarga. Ya. Suami saya juga bekerja, tetapi hasilnya tidak pernah dikasihkan kepada istri. Uang itu untuk membeli ayam, burung, dan ditabung sendiri. Istrinya mau lihat bukunya saja tidak boleh. Dan kalau menyimpan uang di lemari, dikunci. Apalagi kalau istrinya sakit, tidak pernah punya perhatian. Bahkan kalau penyakit istrinya agak parah, sampai-sampai istrinya jual kalung dan gelang untuk berobat sendiri, suami yang demikian itu bagaimana, Ustaz? Eneng-eneng ya, dunia itu. Dunia eneng-eneng. Lalu dah, itu suami yang gandul istri, semacam itu. Istrinya kerja, usaha kecil, segala mencukupi kebutuhan cukup. Nah, suaminya dolanan burung, coba. Burung, ayam. Nanti ada uang disimpan sendiri, tak istrinya sakit aja, tidak mau tahu berobat biar pakai uang istrinya sendiri, nanti jual apa-apa tadi. Nah itu kamu punya hak, kalau istri semacam itu, suaminya semacam itu punya hak minta pada suamimu. Punya hak kamu minta. Ya, karena tidak diberi nafkah, punya hak kamu minta. Ya, kamu ya kerja, uangmu tidak pernah diberikan saya. Makannya ikut saya, apa-apa ikut saya, terus gimana? Gitu loh. Kamu itu sebagai suami. Gitu kan? Boleh minta, boleh. Nah, suami begitu namanya zalim terhadap istrinya. Suami itu berkewajiban beri nafkah pada istrinya menurut kemampuannya. Ya. Kalau suamimu, kata Nabi, berilah makan istrimu kalau kamu makan. Beri pakaian kalau kamu pakaian. Maksudnya suami itu memberi nafkah pada istrinya itu menurut kemampuannya. Sampai begitu. Kalau kamu makan, ya istrimu dimakan. Kalau suami memberi pakaian, bisa memberi pakaian, istrimu berikan. Lah kalau dirinya sendiri saja makan, enggak? Enggak. Beri pakaian, enggak bisa. Lah istrinya bagaimana? Kan itu kan? Nah ini malah istrinya yang mencukupi makannya, pakaiannya. Nah, dia punya uang untuk senang-senang sendiri. Nah, ini duit kunci neng kemari. Dan nanti kalau suamimu pergi, panggilkan saja tukang kunci. Bikinkan kunci duplikat gitu. Kamu buka, ambil. Wes, engkau nek suamimu pulang, gulai duit, tanya. Nah, kunci ini ya mak gowon sing jiko sinten gitu lah ya dah. Masa ndak kok duit neng kene kok wis ra eneng. Lah mungkin jero enten tuyule itu lah. Orang ajani lah aku ya dah. Wah, kata ajani gak ada duplikat tenan pokoknya. Lebih baik kamu minta. Suami yang begitu itu zalim. Innallaha la yuhibbudz zalimin. Allah tidak suka pada orang yang zalim itu. Dia punya kewajiban harusnya bersyukur. Alhamdulillah istri saya walaupun saya tidak pernah memberikan cukup mencukupi kebutuhan hidup. Nah, sekarang uang yang saya peroleh untuk mencukupi kebutuhan keluarga juga hal-hal yang lain. Orang kok mau dolanan burung wah itu ayam burung terus apalagi ada untung uangnya pek sendiri. Istrinya pun tidak boleh lihat, apalagi kok diberi, ya itu seolah-olah kan suami istri apa yang dibutuhkan di situ. Maka namanya haknya istri tidak diberikan oleh suami, itu boleh meminta. Boleh meminta. Kalau meminta tidak diberi, boleh ambil sendiri. Sekedar kebutuhannya, gitu, sekedar kebutuhannya, ambil sendiri. Ya. Tidak ambil sendiri tidak dosa, mengambil haknya kok, mengambil haknya itu. Tapi jangan berlebih-lebihan, cukup-cukup kabeh itu ya. Ya secukupnya aja yang dibutuhkan. Padahal butuhnya memang sehari cuma 50.000, ya ambil 50.000, dah 20.000, dah menurut kebutuhan kecukupannya dah sudah, jangan berlebihan. Apa tidak mencuri? Tidak mengambil haknya kok mencuri gimana? Nah kalau tidak diberikan haknya, kalau tidak diambil, tidak diberikan haknya, kok mata ambil sendiri. Itu hak saya. Apalagi, dunyoi pepak sini. Ya. Ada yang suami dolimi istri, ada istri dolimi suami, udah macam-macam. Ya. Mari. Ada pertanyaan yang sehubungan dengan suami istri, Seth. Ya. Jika seorang istri nusus, apalagi sampai istri tidak mau ikut tinggal serumah dengan suami. Lalu suami tidak memberikan nafkah karena istri tak mau tinggal dengan suami. Apakah suami berdosa? Adapun alasan tidak memberi nafkah istri, agar istri bisa introspeksi dan sebagai pelajaran untuknya agar mentaati suami. Apa yang harus dilakukan seorang suami istri agar dapat membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Ya, mestinya tidak usah begitu. Itu hanya sepotong, sebagian dari laporan suami toh. Mestinya saya mesti tanya lagi, apa sebabnya sampai terjadi begitu, gitu loh. Sampai nusus sebabnya apa? Apa sebabnya istri tidak mau tinggal serumah dengan suami? Sebabnya apa? Saya tanya dulu. Nah, jangan-jangan suaminya dolanan burung tok tadi. Ya, minta uang dikunci, tidak diberi, nafkah cari sendiri. Lah kalau saya suami istri, makan cari sendiri, sakit berubah sendiri, apa-apa sendiri, suami punya uang cuma didelik kita lah, apa gunanya saya tinggal serumah. Nah maka apa sebabnya? Istri tidak mau serumah dengan suami, apa sebabnya dulu? Nah, gak bisa tanpa sebab saya ketahui terus mengambil keputusan, gak bisa. Ya. Nah kalau terjadi perselisihan, mengapa sampai terjadi sekeras itu sampai tidak bayi penyatu? Ya. Tidak mau tinggal serumah tapi anaknya oke. Gimana? Nah, serumah tidak mau kok punya anak terus piye carane kuwi. Nah, maka segala sesuatu permasalahan rumah tangga dimusyawarahkan. Ya, musyawarahkan wasawirhum fil amri. Kalau musyawarah jangan merasa aku yang paling benar. Coba di dalam masalah fa in tanazatum bi sayyin farudu ila Allah wa rasulih. Kalau terjadi perselisihan antara suami istri tadi, kembali pada Allah dan Rasulnya. Kalau untuk kembali pada Allah dan Rasulnya itu mencari kebenaran. Kalau mencari kebenaran, maka di dalam musyawarah nanti jangan mengatakan saya yang benar. Istrinya aja mengatakan saya yang benar. Dah kalau itu gak akan selesai. Tapi harus masing-masing mengatakan saya yang salah. Istrinya mengatakan saya yang salah. Ayo mencari kebenaran kepada Allah dan kepada Rasulullah. Di situ tempatnya kebenaran. Nah, nanti kalau sudah merasa dirinya benar, tidak perlu kembali, sudah benar kok. Tapi kalau dirinya merasa salah, mencari kebenaran itu al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu dari Tuhan. Maka kembali pada Allah. Kita kembali pada Allah dan Rasulullah, lah disitulah tempatnya kebenaran. Kalau ternyata si suami tadi yang tidak cocok dengan apa yang dilakukan Rasulullah atau yang diterangkan oleh Allah, berarti saya harus menyesuaikan dengan Allah dan Rasulnya. Istri juga begitu. Kalau ternyata apa yang dilakukan istrinya tidak cocok dengan Quran dan Sunnah Rasulullah, saleh kembali pada Quran dan Sunnah. Kalau suami kembali Quran, istri kembali pada Quran, suami pada hadis Nabi, istri pada hadis Nabi, kembali ke sana ketemu jadinya. Tidak akan berkepanjangan, berselisih itu. Karena penyelesaiannya sudah jelas. Maka sebenarnya umat Islam itu paling enak. Kalau memakai aturan Islam. Ya, tidak ada perselisihan yang tidak bisa diselesaikan. Ya, karena jalan penyelesaiannya jelas. Tunjuk dari Allah, dari Rasulullah, pasti benarnya itu. Tidak ada perselisihan tidak bisa diselesaikan, itu tidak ada. Maka mesti saya tanya, mengapa sampai istrimu tidak mau serumah dengan kamu? Lah, mesti tanya, jelaskan dulu. Ya, kalau tidak ada jelasan, tidak bisa menjawab saya. Apalagi? Kakak perempuan saya tidak mempunyai putra, punya sebidang tanah di Mbutuh, Boyolali. Pemberian atau hibah dari nenek saya. Setelah suaminya meninggal, kakak tidak minta apa-apa, hanya dapat pensiunan saja. Sertifikat hibah dari nenek dititipkan pada saya dengan bilang, ini sewaktu-waktu untuk keperluan kesehatan dan saya mau dibantu. Selama koma di rumah sakit Dr. Muwardi, sebagian biaya dicukupi kakak yang di Solo. Pada 2 Maret 2013, kakak sedo. Akhir April, saya ke Solo dan mau menyerahkan sertifikat. Kakak sudah ikhlas, tidak mau menerimanya. Sementara kakak bilang untuk mengurus hal pajak kepada saya. Saya hanya matur sewaktu-waktu ada yang menanyakan soal sertifikat ada di Sragen. Yang demikian itu saya harus bagaimana, Ustaz? Lah mestinya itu kalau tidak mau menerima diserahkan kamu itu maksudnya bagaimana? Ditanyakan sejelas-jelasnya. Atau memang maksudnya mau diberikan kepadamu, itu dah. Kalau mau diberikan kepadamu ya di apa itu? Dijelaskan statusnya sekali. Bisa aku di mau kele wis ora sewe si PN wae pokoknya gitu ya dah. PN ya sudah. Biar dibalik nama sisan gitu loh. Atau kalau memang yang meninggal tadi masih punya ahli waris, itu punya haknya ahli warisnya. Kalau warisnya semua itu sudah mempunyai tanah yang banyak dan tidak memerlukan diserahkan kepada kamu, ya terima dengan senang, dibalik nama sekaligus, statusnya biar jelas gitu loh. Tidak gantung begitu, tidak gantung. Apalagi? Sewaktu keluarga kami pulang dari umroh, bapak saya tiba-tiba opnam dan diagnosa dari dokter mengatakan terkena serangan jantung. Ibu dan kami sebagai anak sekuat tenaga untuk selalu menjaga dan mendoakan kesembuhan bapak. Ketika opnam, bapak sempat ikrar untuk tidak merokok lagi. Kami sekeluarga senang sekali mendengar pernyataan bapak waktu itu. Seiring perjalanan waktu, Bapak sudah sembuh dari serangan jantung, tetapi lupa akan janji dan sumpahnya. Bapak merokok lagi. Setiap diingatkan, alasan Bapak lagi stres atau untuk menghormati tamu yang sedang merokok. Kami sekeluarga menjadi sakit hati dan menyesalkan atas sikap Bapak yang begitu. Untuk itu mohon nasihatnya agar Bapak kami tidak merokok, Ustaz. Lawang Bapakmu kok sing dijanjani kowe iki terus piye? Ya. Bagaimana untuk menasihati Bapakmu, Bapakmu tidak di sini. Ya. Memang manusia itu kadang begitu, ya. Dulu pernah ada orang kecelakaan. Kecelakaan. Udah dohiriyahnya itu wis ora urip, matilah. Waktu saya lihat itu udah kondisinya udah sangat memprihatinkan. Kaya-kaya harapannya tipis lah. Nah, ketika dia dalam keadaan sakit di rumah sakit, masih sadar itu dia ngomong. Ya, nanti kalau sembuh, di sawah saya yang sebelah sana, sebelah sana akan saya wakafkan untuk sekolahan lah. Untuk apalah, untuk sabilillah. Ya, akan saya wakafkan semua. Ya, singkatnya, setelah sembuh, tadi kan sakit waktu ngomong tadi sakit. Setelah sembuh ternyata tidak jadi. Malah sholat pun tidak. Nah, sebab tadi mewakafkan ini, wakafkan ini karena nek aku mati paling ya wis ora orang nganggu kan gitu. Nah, nek kira-kira si Arab urip no, ya rapan. Dia sendiri sudah harapannya seolah sudah tidak akan hidup. Maka merumang sana kalau sudah begitu itu, kalau semua tak wakaf ke, tak wakaf ke itu sudah diganjaran. Wis aku rarep urip sira. Pemangku si apa itu? Tidak saya wakafkan, saya sira bakal pakai. Wis tak wakaf ke kabeh wae nanti. Bareng sembuh ternyata enggak jadi. Ternyata sik butuh nganggu. Nah, maka orang itu biasanya kalau dalam keadaan coba dibaca surat Yunus ayat 12 itu. Dalam keadaan susah, terhimpit dalam suatu bencana, sudah seolah-olah masrahnya yang Allah aja. Tapi kalau dibebaskan dari bencana, ya lupa janji-janjinya ketika sedang bencana tadi. Surat Yunus surat ke-10 ayat 12. Wa idza massal insana dzurru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima. Falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrim massa. Kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalannya yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Ya. Jadi orang itu kalau sedang ditimpa bahaya, dia berdoa kepada Allah. Dan diselamatkan dari bahaya itu. Nanti kalau selamat, saya akan begitu, akan berbuat baiklah. Tapi setelah bahaya dihilangkan oleh Allah, lupa, dia menempuh jalannya yang sesat lagi. Lupa ketika dalam keadaan bahaya tadi, mohon pada Allah dan dia akan menempuh jalan yang lurus, tadi lupa. Maka dalam keadaan bahaya, termasuk Bapakmu tadi, kena serangan jantung, wah ini berbahaya ini. Di antara lain mesti dokternya ngatakan wah ini tidak boleh rokok pak, ini penyebabnya rokok ini juga bahaya untuk jantung. Oh, ya sudah janji wes aku orang kurang rokok tenang. Pak wes mari, ya mari kita rokok meneh sudah. Wes mari kok. Ketika mari lali nari kok ambekan ini menggeh tadi lupa sudah. Sudah sehat lagi kok, sudah rokok lagi nanti, ya. Sudah lupa rasanya sakit, gemben biar lupa. Dan nanti kalau datang lagi, janji lagi. Gitu. Nah, maka itulah Allah sudah mengatakan, biasa manusia itu menjadikan Allah itu hanya tampil butuh aja. Nek lagi rekosono butuh pertolongan Allah. Nek pertolongan Allah sudah diberikan, jadi enak lagi lupa sudah. Menempuh jalannya yang menyengsarakan dirinya lagi. Nah, begitulah. Maka itu pelajaran buat kita. Ya, hal-hal yang sekiranya tidak menguntungkan, tidak menyelamatkan, apalagi hindari. Jauhi. Jangan hanya ketika sedang menderita atau mendapat musibah saja ingat pada Allah, telah musibah dibebaskan oleh Allah, lupa. Pernah saya ceritakan tuh waktu dulu yang sama itu waktu haji. Pasti pesawatnya lewat di atas Sri Lanka sana. Wah, kebetulan cuaca jelek. Pesawat itu guncang luar biasa sudah. Diumumkan supaya pakai pinggangnya saku pengaman itu dan para penumpang tidak boleh pergi, lalu coba suatu tetap duduk di tempat saja. Semuanya zikir pada Allah. Teringat ketika tahun berapa itu pernah jamaah haji jatuh di Sri Lanka sana pesawatnya. Yaudah itu, waktu itu pulang itu. Suasananya tuh ini semua diam, tadi buat cuek ngomong tuh bareng suara anu apa tuh guncangan pesawat luar biasa itu, wah gue cep meneng dikirnya Gusti Allah, dikir gue. Bareng tekan Jakarta medun selamati, wah cerita mana, wah mau neng kono gue udah lah, itu tuh lali itu tuh, sudah lupa. Ya Allah, dalam ketika manusia diguncang ombak di lautan ya begitu. Guncang lombok, dah lihat kanan kiri ombak yang besar laut, dah siapa yang minta ditolong? Zikir mohon pada Allah untuk diselamatkan dari ancaman maut ini, sudah selamat. Dah sampai di pantai mendarat, lupa lagi nenek moyangku orang pelaut, sudah membanggakan oh, nenek moyang kita orang pelaut. Ya. Wah tadi setelah ombak besar nakodanya itu ya, usah belokkan gini, oh selamat sampai ini. Seolah-olah selamat karena kepandaiannya sendiri. Ya. Padahal di sana tadi nangis minta pertolongan pada Allah. Ya. Itulah manusia pada umumnya. Nah, kita jangan termasuk yang begitu. Nah, itu nasihati bapakmu pelan-pelan ya. Ini bapakmu Renena tak kandani. Tapi kandani kamu. Bapakmu yang rungokne ya kamu, ya bapakmu ya sepadha wae. Ya, apalagi? Seorang wanita menikah, lalu mempunyai dua putri. Kemudian dia pisah ranjang dari suaminya. Setelah setahun, si wanita merasa tidak diberi nafkah dan merasa sudah dicerai. Lalu menikah siri dengan laki-laki lain dari daerah lain. Yang demikian itu hukumnya bagaimana, Ustadz? Kalau dia menjadi tetangga saya harus bagaimana? Berhubung saya sebagai ketua RT, Ustaz. Nah, kalau memang belum dicerai suaminya, kok nikah lagi itu gimana? Nah, itu elek antara lain. Eleknya kalau nikah tidak ke KUA, antara lainnya seperti itu. Ya, jadi ambil kemudahannya saja. Padahal belum dicerai, tapi tahu sudah nikah. Sebab kok dadak siri, lah itu nanti kalau nikah ke KUA enggak bisa. Kalau nikah ke KUA mesti ditanya, kamu janda apa? Gadis. Oh janda. Kalau janda mesti ditanya mana surat cerainya. Nah, itu. Nah kayaknya rasa dipegat langsung nikah. Ya kalau belum cerai, masih punya suami, dia nikah itu ya tidak sah nikahnya. Ya, wanita itu tidak boleh mempunyai suami. Dua, enggak boleh. Haram hukumnya. Kenapa harus ditempuh begitu? Dan nanti kalau tahu-tahu suamimu pulang itu terus gimana? Merasa masih punya istri, ya sekarang sudah punya uang, dulu adanya belum bisa memberi nafkah, sekarang kerja, sekarang sudah punya uang banyak, pulang. Wes arek ngopeni bojone anake tenanan. Ternyata di situ sudah dengan orang lain, terus piye coba? Nah, gitu kan? Maka kalau mau nikah dulu, mestinya genah kesek sama suamimu. Saya itu sudah sekian lama tidak kamu beri nafkah, jadi mbok urusi apa ora, masih jadi istimewa apa enggak, ya lebih baik kalau memang sudah tidak sanggup, tidak mampu menjadikan saya menjadi istrinya, tolonglah saya dicerai. Nah gitu, sudah dicerai baru nikah dengan orang lain. Kalau belum dicerai kok nikah nanti kalau suamimu pulang, padu. Gitu ya. Jadi kalau belum cerai, nikah dengan lain, nanti wanita tadi tidak sah nikahnya. Dan dosa itu. Apalagi, kamu sebagai RT ya dikandani wae, panggil dikandani, kan ngurus cerai ini. Ya, terus. Ada kasus begini, A adalah ayah kandung dari saudari saya sebagai penanya. B adalah seorang wanita. C adalah suami sah dari B. D, teman akrabnya B. Dia punya istri dan anak. E adalah anak dari B dan E, B dan D. Saya mempunyai saudari B yang sudah menikah dengan C. Ternyata si C impoten. Kemudian B mempunyai hubungan akrab dengan D. Agar hubungan B dengan D ini bisa disebut halal, dinikahkan oleh ayahnya B, sekaligus jadi wali dan saksi, dan diketahui oleh C, yakni suami B yang sah. Sekarang ayah kandung B sudah meninggal, sedangkan si C minggat tidak tahu kemana. Si B mengajukan cerai atau rafak. Kemudian si B mempunyai anak perempuan sekarang berumur 5 tahun. Dan setelah anak itu berumur 5 tahun tersebut sudah baru tahu kejadian sesungguhnya. Maka yang demikian itu saya hukumi zina dan haram. Karena seorang wanita tidak boleh mempunyai suami lebih dari satu walaupun dia impoten. Kecuali kalau sudah dicerai dulu, itu pun harus ada masa iddah. Saya menulis pertanyaan ini pun setelah mencecar pertanyaan-pertanyaan kepada saudari saya itu atau si B 2 hari yang lalu. Sekarang anaknya itu dicatatkan di catatan sipil dan dalam akte disebutkan sebagai anak kandung si B dengan si C. Padahal itu jelas-jelas anak si B dengan si D. Sebelum saya ketahui hubungan si B dengan si D berjalan walau sembunyi-sembunyi, tetapi setelah saya ketahui dan saya cecar dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, lalu saya suruh pilih satu di antara dua. A. Diteruskan secara sah hukum agama dan pemerintah dan diketahui keluarga, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, termasuk diketahui lingkungan setempat atau masyarakat. B. Putus sama sekali, bertaubat dan harus segera ada bukti kenyataan. Benarkah tindakan saya menghukumi saudari saya tersebut? Karena anaknya perempuan, siapakah yang berhak jadi wali kalau dia nanti menikah? Kepada almarhum ayah si wanita tadi, kewajiban apa bagi si anak-anaknya, Ustaz? Warga kok ruwet seperti itu, kenapa? Sebetulnya enggak usah ruwet-ruwet. Sebetulnya anaknya tadi anaknya siapa? Gitu aja tuh ya. Anaknya tadi anaknya siapa? Anak perempuan itu kalau nikah, kamu bingung carikan walinya tadi. Dia sebetulnya anaknya siapa? Kalau dia anak zina tidak punya wali, rasa repot-repot golek wali wong anak zina. Ya, lah katanya impoten kok punya anak. Tapi antar tekan guru impoten barang kuwi apa ya? Ya, apa tenanan gitu. Nah, itulah. Maka yang bersangkutan aja suruh ngurus dirinya sendiri. Jangan ngaji nek ngaji ora ngoreksi awake dhewe. Ya. Kalau udah ngaji tahu dia, oh berarti yang saya lakukan itu salah. Oh berarti anak perempuan ini anak zina. Nanti kan kalau menyadari anak zina, supaya dosanya tidak berkepanjangan, tidak usah bulat-bulat begitu nanti. Kalau mau nikah, enggak usah bingung-bingung cari wali. Walinya jelas wali. Oke, mau enggak punya ayah. Ya. Nah, kalau dia memang anak perempuan tadi lahir dari pernikahan yang sah, kemudian bapaknya sudah meninggal, ya, dia kan punya saudara. Kalau dia memang hasil nikah yang sah, bapaknya meninggal yang mestinya jadi wali, sekarang siapa? Adiknya bapaknya, kakaknya bapaknya, atau mungkin saudara kandungnya, itu sah. Tapi kalau memang tidak punya ayah, tidak punya wali karena anak zina tadi, dia tidak punya wali, dan tidak usah repot-repot kamu bingungi begitu. Yang lakoni aja enggak bingung, malah kamu bingung gimana. Bacaan ngaji yang bersangkutan, nanti kalau sudah paham, dia merasa tersentuh hatinya sendiri. Kalau dia bertobat, saya merasa berdosa, apa saya akan bertobat seakhiri sekian, atau saya lanjutkan, dosa turun ma turun. Itu nanti kalau sudah anak zina tidak punya wali, terus walinya wali-walian, ya, nanti kan jadinya terus beruntun itu nanti. Ya, beruntun, tidak berhak jadi wali. Ngaku bukan anak-anaknya, ngaku sebagai anaknya. Bukan bapaknya, ngaku saya bapaknya. Itu tidak betul cara begitu, itu penipuan berkepanjangan itu nanti. Maka itu kalau dia ngaji, terketuk hatinya oleh agama, tidak usah kamu cecer pertanyaan-pertanyaan, dia akan mengaku sendiri. Akan mengaku sendiri. Kan banyak kan orang yang setelah ngaji ini dulu, sholatnya bolong-bolong, setelah ngaji, nah saya bisa tertib. Ya, dulu itu ngaji dia melakukan molimo, sekarang tinggal hilang semua, tinggal bekas semua, sudah ngaji semua baik, semua kejahatan ya. Dulu perampok, ya sekarang sadar. Dulu ada perampok yang ditembak itu loh. Di sini banyak jimat-jimat yang ditunjukkan, dia mengakui lah bohong, saya punya jimat semacam itu, nyatanya kena tembak saya kan gitu kan. Nah, jadi dia sadar dengan sendirinya. Kalau sudah sadar dengan sendirinya karena pengertian, ya itu insya Allah jadi sembuh. Tapi kalau hanya dicecer-cecer itu, pertanyaan-pertanyaan dia bisa bukan karena kesadaran, jawabnya pun bisa karena kebohongan. Kan tidak usah diurusi yang begitu. Nasihatnya jangan ngaji biar mau bertobat kalau mengerti. Ya, saya rasa cukup sekian dulu ya pertanyaan. Ada pertanyaan mau dijawab sekarang, Ustaz, dari Kalimantan. Di Galang bisa pertanyaan langsung. Ya. Saya telah berkeluarga, berumah tangga kurang lebih selama 7 tahun. Saat ini saya sedang ada masalah. Istri saya minta untuk dicerai, padahal saya tidak ada niat untuk menceraikannya. Apakah yang telah dilakukan oleh istri saya tersebut dosa atau haram? Rumah tangga saya saat ini tidak ada masalah, hanya saja istri saya yang menginginkan perceraian, padahal kami berdua sudah mengaji. Memang saat ini kami belum dikaruniai keturunan, tapi kami bersabar, saya dan istri secara medis baik-baik saja. Saya sebagai suami tidak ada niatan untuk menceraikannya. Mohon petunjuknya, Ustaz. Nah, kalau baik-baik saja kok istrimu minta cerai itu gimana? Ya, pokoknya baik-baik saja, tapi kamu tidak ingin mencerai wong baik-baik kok. Tapi istrimu kok minta cerai, berarti kan ada apa-apa itu. Kenapa? Ya. Kalau menurut tuntunan agama, tuntunan Islam, wanita minta cerai pada suami yang tidak dibenarkan alasannya oleh agama, itu tidak mencium baunya surga. Tidak mencium bau surga. Artinya itu dilarang oleh agama. Wanita minta cerai pada suami tanpa alasan yang benar. Benar menurut aturan agama. Itu tidak mencium baunya surga. Itu ya. Nah, tinggal memang itu yang mau dipilih apa ingin masuk surga, ya silakan saja. Tapi saya yakin dia kok minta cerai itu mesti ada sebab sesuatu yang saya tidak tahu. Maka coba dipetani lagi, dimusyawarah sama suami istri tadi. Apa sebabnya minta cerai, gitu kan? Apalagi minta cerai karena jatuh cinta dengan orang lain, ya itu tambah dikutuk oleh Allah itu. Ya, cukup ya. Lanjutannya, Ustaz. Ya. Apabila istri tidak bisa dinasihati, dan saya tetap melaksanakan kewajiban saya sebagai suami. Istri pun membangkang, diperintah atau diberi nasihat, sengaja tidak mentaati, bagaimana hukumnya? Saat ini istri juga sedang mendengarkan radio bersama orang tua di rumah. Saya menginginkan istri bisa kona'ah secara nafkah, lahir dan batin sudah saya penuhi. Saat ini istri juga sudah saya nasihati, dan saya juga bisa amanah menjadi suami yang baik. Apabila istri salah, selalu saya doakan, saya mintakan ampun kepada Allah. Mohon nasihat dan solusinya, Ustaz. Lah maune piye to kuwi? Ya. Maune piye dapat suami istri tadi kok sepertinya kok berat sebelah. Ya, istrinya kok seperti ndak butuh dengan kamu, kamu butuh gitu loh. Nah, coba nafkah sudah diberi dengan baik, nah lahir batin diberi yang cukup baik. Ya dah? Salah dimaafkan, dimohon ampun pada Allah. Kok sih tetap minta cerita lah apanya, yang kurang apanya. Nah itu dah, mesti ditanya, musyawarah itu. Maka tadi saya katakan, Dr. Rasulullah, kalau tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak, lah kok minta cerai, tidak mencium baunya surga. Berarti istri calon masuk neraka itu. Nek bener omonganmu, ya dah. Tapi kalau apa yang kamu ceritakan tidak seperti itu, lah maka yang tahu kan hanya kamu dan istrimu. Lebih baik musyawarah dulu gitu loh. Ya, musyawarah. Nah, syukur kalau mau datang berdua, datang kepada saya. Mengutarakan permasalahan secara terbuka. Nanti solusinya, jalan keluarnya saya tunjukkan. Berdasarkan tuntunan Allah dan Rasulullah begini. Sudah. Saya tidak bisa memaksa. Bisanya hanya menunjukkan jalan tuntunan Allah dan Rasulullah begini. Dipakai atau tidak terserah kamu. Kamu berdua gitu loh. Saya hanya menunjukkan saja. Gitu ya. Ya mesti apa sebab yang mendasari itu apa sebabnya. Kalau suami sudah melakukan kewajibannya sebagai suami. Memberikan nafkah, lahir, batin. Menyayanginya. Ya tak? Baik. Ya, didoakan. Dibimbing jalan yang lurus. Karena kewajiban suami kan kuangfusakum wa'alikum naro. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Maka selalu dituntun ke jalan yang lurus, jangan masuk neraka. Lah kok itu malah gak mau, apa sebabnya? Gitu. Nah maka ini baru sepihak, belum dari istrimu. Mungkin istrinya punya alasan juga. Alasannya apa yang saya tidak tahu kan. Maka kalau memang dua permasalahan ini mau apa kamu selesaikan, dua-duanya harus ketemu saya, baru saya bisa memberikan. Ini kan baru mendengar laporan sepihak, belum dari pihak istrimu. Kalau saya mengambil terus langsung saya berikan keputusan begini, jangan-jangan saya berbuat dolim, karena hanya menerima laporan sepihak. Ya, belum tahu yang sebenarnya dari pihak yang dilaporkan. Kan, gitu. Maka kedua-dua harus menyampaikan permasalahan, dan nanti bagaimana solusinya, kembali pada Allah dan Rasulullah. Insya Allah kalau kembali pada Allah dan Rasul itu jalan yang paling baik. Jalan yang paling tepat itu. Sudah? Sudah. Ayo sekarang baik, pertanyaan langsung. Silakan nomor 9. Assalamualaikum nomor 7, Pak. Nomor 8. Ada yang nomor 16. Dari nomor 16, Ustaz. Bapak-bapak dari Banyuwangi tadi sudah ada. Nomor 7, Pak. 12. Yes, sementara cukup nomor 10. Nomor 8. Ya mari ya, kita dimulai. Main nomor berapa dulu ayo? Nomor 9, 7, 16, 12. Kita mulai dari nomor 9 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Binaan Tekowanu Ustaz. Ya. Mungkin pertanyaan ini sudah sering dipertanyakan, tapi saya pengen menanyakan lagi biar lebih jelas. Karena ini terjadi karena saya terjadi sendiri gitu Ustaz. Agak ragu-ragu. Jadi bagaimana tuntunannya jika mana saya sedang musafir menemukan di musola itu sedang akan melaksanakan sholat asyar, sedangkan saya belum sholat duhur. Apakah saya harus ikut jamaah sholat asar dengan niatan saya sholat duhur? pada saat saya mau melaksanakan, saya tiba-tiba ingat, Ustaz, bagaimana jika saya ini menemukan sholat isya, sedangkan saya belum sholat maghrib. Apakah saya juga harus ikut berjamaah sholat isya dengan niatan sholat maghrib? Jika demikian, berarti saya mendahului imam gitu. Apakah peristiwa ini di zaman Rasulullah pernah terjadi, Ustaz? Makanya saya mohon penjelasannya yang benar, mungkin bisa dibacakan dalilnya. Yang kedua, Ustaz, soal janji. Janji adalah hutang. Di sini janji adalah hutang. Apakah sekedar cuma peribahasa atau memang di dalam hadis, atau memang perkataan janji adalah hutang ini ada di dalam Al-Qur'an? Yang jadi pertanyaan, janji adalah hutang. Hutang di sini apakah hukumnya sama dengan hutang piutang yang jika mana di dunia tidak bisa membayar akan ditagih di akhirat? Terus yang ketiga, Ustaz. Yang ketiga ini ada pertanyaan juga, ada pada saat itu saya berpikir gitu, Ustaz. Mudah-mudahan pemikiran saya saat itu bisa diterima. Jika mana tidak diterima, ya tidak apa-apa, Ustaz. Begini, sedikit cerita boleh, Ustaz? Ya, jangan singkat panjang-panjang. Begini, 4 bulan yang lalu nenek saya adalah meninggal. Pada saat meninggal, saat itu yang ada cucu, yang ada pertama adalah saya, Ustaz. Jadi sayalah yang memandikan, sayalah yang mensampoi, dan setelah dibaringkan untuk dikafani, saya disuruh untuk memberi bedak. Saya tahu ini sepertinya tidak ada tuntunannya, tapi adakah larangannya? Pada saat itu saya tidak bisa berbuat apa-apa, Ustaz. Saya melakukan dengan niatan saya kasih sayang dengan nenek saya, karena nenek saya lama ditinggal di rumah saya. Dan pada saat nenek saya ditahlilkan, dibacakan Yasin, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa, Ustaz. Saya tidak kuasa untuk meninggalkan tempat itu. Saya pada mereka meyasinkan, mentahlilkan, saya juga membaca tahlil, Ustaz. Bukan begitu maksudnya. Artinya gini, tahlil itu kan la ilaha illallah. Saya membaca la ilaha illallah dengan niatan saya yang mengerjakan, saya juga nanti yang mendapatkan pahala kalau saya ridho begitu. Yang jadi pertanyaan, apakah yang saya lakukan itu saya termasuk wala ta'awanu alal ismi wal udwan? Lah di dalam saya tahlil itu saya berpikir begini, Ustaz. Pemikiran saya, bagaimana jika nanti kematian itu terjadi pada keluarga saya, bapak saya, mungkin ibu saya, atau saya sendiri. Apakah pelayat ini yang akan dikerjakan jika saya, keluarga saya tidak tahlil? Apakah mereka itu akan ngobrol, duduk-duduk, ngobrol sana-sini, sini-situ, gitu, Ustaz? Jadi pemikiran saya itu, bagaimana jika MTA ini membrosurkan atau membuat buku kecil sebesar atau sekecil buku Yasin gitu, Ustaz. Tetapi di dalam brosur itu yang dibukukan tidak tertulis Yasin tentunya, tetapi di dalamnya diberi tuntunan. Bagaimana, oh ini loh sebenarnya tuntunan yang ada jika orang meninggal, bacaan-bacaan yang harus kita sampaikan. Lah, mungkin iya, Ustadz, mungkin dengan cara begitu pelayat kita sodori dengan buku itu, mereka akan mengerti gitu loh. Dengan tidak secara langsung, kita ini memberi dakwah, tuntunan yang benar. Dengan mereka sadar tahu tuntunan tersebut, oh iya ya, ternyata keluarga ini tidak tahlil karena menurut tuntunan seperti ini gitu loh, Ustadz. Cukup, Ibu, sudah bisa dipahami. Yeah. Gimana? Sudah bisa dipahami. Oh, sudah bisa dipahami. Yeah. Ya, terima kasih. Demikian, usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saudara musafir mau salat duhur, tapi imamnya di situ tapi salat asar, boleh saudara mengikuti, ya walaupun imamnya salat asar, saudara salat duhur boleh niat saudara salat duhur, karena duhur dan asar sama, hanya beda niat saja kan. Sedang Allah akan memberikan pahala sesuai dengan niatnya. Yang niatnya asar ya asar, niatnya duhur duhur. Tapi kalau saudara mau maghrib kok mengikuti isya, enggak bisa. Nah, isya itu 4 rakaat, maghribmu 3. Kan enggak bisa. Jadi kalau ini saatnya sholat isya. Lah kalau saudara menemukan saya belum sholat maghrib, sudah masuk waktu isya, masjid di situ sholat isya. Saudara belum maghrib, ya enggak usah ikut makmum. Tentu saudara tidak bisa mengikut. Karena isya itu 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, kan enggak bisa ikut, berarti medot dalan nanti. Ya, enggak bisa. Kamu salat maghrib dulu aja. Maghrib dulu karena sedang imamnya salat isya, ya biar selesai isya dulu, baru saudara salat maghrib, baru salat isya dijamak kan kita maunya karena musafir tadi. Jadi kalau salat maghrib dan isya tidak bisa. Karena memang berbeda, rakaatnya pun berbeda. Kemudian janji itu adalah hutang. Memang betul, al-wa'du dainun, janji itu hutang. Ya. Bukan seperti hutang uang, artinya suatu janji itu sesuatu hal yang harus dipenuhi. Allah sendiri mengatakan aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Gitu dah. Tepatilah janjimu kepadaku, aku akan menepati janjiku kepadamu. Allah kan banyak menjanjikan kepada kita, kalau kita orang bertakwa diberikan banyak janji-janji, ya, janji yang menyenangkan. Nah, kita juga harus menepati janji kita kepada Allah. Sebagai orang bertakwa itu bagaimana janjinya? Maka kalau kita sudah melaksanakan janji-janji kita kepada Allah sebagai hamba Allah, menepati janjinya sebagai hamba, Allah nanti akan menepati janjinya kepada orang yang bertakwa yang diberi janji oleh Allah tadi. Ya, maka janji memang harus ditepati. Ya, kalau tidak ditepati ya dosa gitu. Kemudian mengurusi jenazah, tidak apa-apa. Walaupun tidak ada tentunya dibedai tidak salah. Ya, jenazah bah, dimandikan atau dibedai tidak dosa. Walaupun tidak ada tuntunan tidak apa-apa. Diminyai ya boleh, dijungkati ya boleh. Ya. Mati dikubur dijungkati saya boleh enggak toh? Boleh walaupun tidak dituntunkan wong dijungkati kan baik toh. Itu urusan-urusan yang tidak urusan dari ibadah. Yang penting persyaratan memandikan jenazah sudah dipenuhi, ya toh? Dipenuhi tadi mau dikafani, dikasih minyak wangi dulu, boleh juga kasih minyak wangi. Ya. Rambutnya dijungkati boleh juga. Dibedai juga boleh, enggak ada larangannya itu urusan. Bedai minyaknya kan urusan dunia, enggak ada larangannya itu. Itu jadi sama memandikan jenazah tadi. Boleh itu. Nah, kemudian masalah itu tadi. Buku kecil dibagikan untuk layat. Supaya tidak langsung memberikan dakwah kepada mereka. Wong dakwah langsung aja enggak mau apalagi tidak langsung. Ya toh? Nah, kalau dia ingin tahu tentang agama, ya ngaji. Ngaji megah datang ke sini dengarkan dakwah langsung lewat radio. Lagi dengar radio dia sudah benci kok. Kayak buku kecil. Ya nanti terus dikatakan itu. Ini brosur. Disilih rainto. Dijaluk rainto. Nah, ya, kata untuk kalangan sendiri. Nah itu, ngomongnya siapa gitu itu? Kan tidak ada kan? Brosur siapa yang bilang tidak boleh? Dijual umum loh di situ. Mau beli bendel brosur dari tahun berapa? Dari bendel tiap tahun. Haji di situ. Nah, bacaan-bacaan apa yang ada hubungannya dengan orang mati? Ya, orang mati itu sudah diterangkan. Di dalam brosur, agak pagi sudah dikeluarkan juga. Kalau dia orang meninggal tadi orang Islam, mempunyai hak yang harus dipenuhi 4. Sudah. Apa 4 itu? Dimandikan, dikafani, disolatkan, kubur, sudah selesai. Mau didoakan setiap saat, tidak usah nunggu 3 hari, 7 hari, 40 hari, tidak. Setiap saat boleh didoakan. Dan kita pun selalu mendoakan. Bahkan bukan ayahnya, bukan ibunya. Orang lain kalau dia usah, kita doakan. Allahumma firil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum. Yang masih hidup maupun sudah mati. Ya. Pada ibunya, bapaknya, ya Allah maghfirlil mu'minina wal mu'minat. Jadi, uang ibunya, bapaknya, apalagi? Doakan, tak? Rabbi ufirli wali-walidaya warhamhumah kamar rabbayani. Sogiran tidak harus nunggu 40 hari, 1000 hari, 100 hari, enggak usah. Lah sekarang kalau orang layak di situ, nera moco tahlil terus udah ngopo, ngobrol-ngobrol ngomong apa. Layak tak ngobrol ngomong apa gimana tak? Ya. Nah kalau layak itu, mulanya termasuk jenazah itu supaya disegerakan untuk dikubur. Ya kalau jenazah ya ngurusi apa yang diperlukan. Peralatan untuk memandikannya, untuk mengkafaninya, kainnya sudah ada atau belum. Yang duduk sana sudah selesai duduk langsung dibawa dikubur sudah selesai. Sing nglameti ning omah piye? Rasa anggo slametan. Wis mati kok dislameti barang. Ya. Nah, itulah. Lah terus ning di situ ngrembug apa ning layat? Lah wong rembugan-rembug apa? Ya mestinya kalau dia orang mati, kalau bicara-bicara nunggu itu ya bicara yang baik-baik. Kalau coba bicara ning ngene wong mati malah wah kirodone si ayu lho ngepek sapa iki. Ya, jadi mati jenong rondone sing ngepek sapa iki. Tapi ya jenenge celalekan ning ngene wong mati malah. Ya. Aja mikir rondone, mikiran sing mati iki lho. Yang mati itu sangune sudah siap belum? Bagaimana kalau saya dipanggil oleh Allah mati? Ya. Belum siap sangunya. Nah, gitu dah. Maka saat melihat kematian itulah kita mengambil suatu pelajaran. Ternyata orang mati itu setiap saat bisa datang, anaknya kecil, istrinya masih muda, ya jabatannya masih masih belum dipensiun, uangnya banyak, ya mati juga, ya dah, terus sudah ngepek sopong, warisan gitu, lagi dah, tidak usah gitu, pikir aja sangunya itu pada Allah, ya kalau kesenangan yang ditinggalkan tadi semuanya itu betul, ingat pada Allah, wa mal hayatud dunya illa mataul gurur, ternyata istrinya, anaknya, rumahnya, mobilnya, kesenangan yang menipu semua itu. Begitu dipanggil oleh Allah, tinggal semua dan tidak manfaat semua. Katakan oleh Rasulullah yang menemani 3 aja. Ya, orang mayit tadi menemani 3 aja. Yang 2 kembali, 1 yang terus. Yang kembali itu ahluhu wa maluhu. Ahli warisnya dan harta kekayaannya. Ya, yang terus sampai ketemu Allah amaluhu, amal perbuatannya. Ya, kalau ahli warisnya tadi ngantar sampai kubur, kembali semua renek sing keri siji renek gelem. Istrinya yang nangis-nangis tadi bareng tekan kuburan lo ya mulih akhire. Gitu. Padahal ketika mau diangkat itu, "Wah, aku melu nganti tak geblak-geblak bareng." Ya, coba, kamu diperlasi dan pesan olin duduk kan. Bujurnya arep melu ini kan gak wakil ini rada jembar. Bujurnya arep melu di elok apa gelem, gak mau. Apusi itu. Patut-patut ya aku melu, jadi rada gelem tidak. Ya dah. Nah, mobilnya ikut nganter, balik semua dah. Wong cincinnya katut ini kita duduk meneh kok. Wah cincinnya katut terus disiko. Ya. Ya, balik. Maka yang temani amal itu yang menentukan. Paman zuzihani nar wa utilal janata faqad faz. Kalau yang menemani amal tadi bisa membawa dirinya masuk surga, menjauhkan dari neraka, itu yang beruntung. Dan pangkat jabatan tadi bin jenderal bintang 4 tetel tek udah. Ya. Tak kanggo kabeh. Harta kekayaannya hilang, pangkat jabatannya hilang, semuanya hilang. Hartanya menjadi hak ahli warisnya yang bisa menemani hanya amal. Itu penentu kamu nanti bahagia dan tidak teman yang menemani kamu, amal perbuatanmu itu nanti akan menentukan. Maka wal tandur nasum maqaddamat liqot, tiap diri seseorang ini harus mempersiapkan untuk hari esok itu apa. Yang penting amal perbuatan yang harus kita siapkan. Itu ya, jadi tidak usah pakai buku kecil, buku besar yang aku bermocok, apalagi buku kecil. Ya. Kecil nanti ada tuntunannya, nanti jenazah dibacakan ini malah gawe-gawe dewe, nanti enggak ada bacaan-bacaan untuk jenazah meninggal dibacakan apa, saya belum tahu tuh. Ya. Habis mati, dikubur, selesai sudah. Sekarang yang diurusi yang hidup, yang mati sudah selesai urusannya kepada Allah. Saudaranya tidak bisa menolong, ya, suami tidak bisa menolong istri tidak bisa menolong suami, anak, suami, istri, bapak, ibu, ayah, tidak bisa menolong semua. Tanggung jawabnya diri pada Allah. Nah, itu sudah. Jadi jangan kita malah buat hal-hal yang baru, tidak dituntunkan. Kalau sudah empat, sudah diberikan pada yang mati, sudah lunas, sudah. Nah, kalau masih meninggalkan hutang kepada orang lain, ahli warisnya tadi misalnya punya hutang uang, nah ini tanggung jawab ahli warisnya nyauri pada yang dihutangi tadi. Kalau hutang sholat, rasa disaur ke. Sudah. Ya, saya rasa cukup ya, itu ya. Tadi ikut membaca tahlil, tapi niatnya untuk diri sendiri. Nah, orang-orang memang katut koncone. Ya. Kenapa kok kamu tidak membaca tahlil untuk orang mati? Tidak, niatnya untuk sendiri. Untuk sendiri kok tidak katut, karena katut sudah moco, tadi saya melu moco. Saya ditelok, masa semua baca kok meneng diwe kok rapatut. Tak melu, tak niati tinggal aku, gitu. Kalau niatnya dah tahlil untuk dirimu sendiri, kenapa harus dikaitkan dengan kematian? Setiap saat boleh, setiap saat di mana saja, kapan saja, dalam perjalanan sini ke Tegowanu sana naik bis apa naik turun jalan tahlil terus boleh. Ya. La ilaha illallah. Selalu itu malah bagus. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, itu dzikir paling afdol. Maka setiap perjalanan kemana aja kita dzikir la ilaha illallah la ilaha. Tilawah malaikat mau datang la ilaha illallah sek mati. Masuk surga kan. Itulah. Nalika la ilaha illallah data nungguane mbae mati atau petang puluh dinane mbae satu serasa. Rasa. Ya tuh, jadi kalau dzikir tahlil untuk diri sendiri tidak usah dikaitkan dengan ini teman banyak orang sudah datang ke sini maca zikir tahlil kabeh nggo bae, masa aku malah hadirah. Nah, tidak usah dikaitkan dengan. Jelas kalau kamu membaca ini tadi hanya pembelaan niatmu, sebetulnya kamu tidak ingin membaca pekewoh karo liya-liyane sing do maca kuwi. Wis ngakoni apa ora? Jane mung pekewoh terus katut ya. Ya, apalagi? Baik, berikutnya penanyaan dengan nomor 7. Mic 7, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iden Khunafa'a Amrullah, Pak, dari Wonosobo. Amrullah, ya. Kalau tadi cerita kematian, saya akan bertanya tentang kehidupan, Pak. Oh, iya. Biar gak sedih itu, loh. Iya. Yang pertama, harus iman. Bersumber dari ayat suci Al-Quran, surat Al-Baqarah. Ayat 62 di situ tertera a'udzubillahi minasyaitonir rajim innalladzina amanu walladzina hadu wannasara wassabiin man amana billahi wal yawmil akhiri wa amilas solihat terus falahum ajrun baca aja ayatnya. Iya, iya. Innalladzina amanu walladzina hadu wanasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa milas solihah walahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Agak grogi soalnya, Ustaz. Jadi yang di sini yang ditanyakan adalah barang siapa yang beriman kepada Allah, baik orang Yahudi, orang Nasoro, orang Sobi'in. Nah, yang ditanyakan di sini adalah orang Sobi'in. Dalam not Al-Quran tersebut tertera bahwa orang Sobi'in itu orang-orang yang beriman sebelum kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Sifatnya adalah percaya kepada keesaan Allah, akan tetapi mempercayai pengaruh-pengaruh perbintangan. Konteksnya dengan zaman kita sekarang ini adalah belum lama saya main ke Borobudur. Itu banyak cewek-cewek yang berjibab, berebut, mengusap-usap, memegang-megang patung Bima. Bahkan yang paling tragis, yang dipegang itu peluru kendalinya, Pak. Nah, agar kita tidak terjebak seperti ini, marilah kita bertauhid yang murni dengan banyak menghadiri kajian-kajian yang langsung dari sumbernya, dari Al-Quran dan Sunnah. Itu tadi pertanyaannya adalah, Sobi'in itu agama atau hanya komunitas orang, itu saja. Yang kedua adalah hidup. Karena apa artinya hidup tanpa beribadah kepada Allah, walaupun hidup 1000 tahun, tanpa beribadah, tanpa sembahyang, apalah gunanya. Ini pertanyaannya klasik sekali, Pak. Karena sudah sering ditanyakan, tapi dari berkali-kali ditanyakan dijawab, saya dan keluarga saya belum merasa plong. Tentang sholat Jum'ah bagi perempuan, Pak. Biasanya jawabannya, ya kalau sholat duhur 4 rakaat, kalau sholat Jum'ah 2 rakaat. Karena ibadah itu adalah ittiba, mengikuti Rasul, apalagi ibadah yang mukhdhah, yang khusus, yang vertikal langsung kepada Allah, pasti Rasulullah meninggalkan juknisnya dan juklaknya. Jadi selama ini keluarga saya yang perempuan itu ya melakukan sholat-sholat duhur. Karena berpedoman pakai kitab Fathul Jari, Pak. Fathul Jari, jari ini kiai, perempuan itu tidak wajib sholat Jum'ah. Betul itu, kitab Fathul Jari itu kemana-mana berlaku. Maka yang ditanyakan di sini adalah, seperti apakah gambaran-gambaran para perempuan di zaman Rasulullah SAW salat saat melaksanakan sholat Jum'ah. Yang ketiga adalah perjuangan. Perjuangan karena selama ini kami iri kepada teman-teman yang berada di daerah lain itu sudah ada binaan. Kami di Wonosobo agak malu, Pak, belum ada binaan. Saya mencoba mencari kesana kemari, mencari teman, belum mendapatkan. Kemarin minggu yang lalu saya datang ke Banjarnegara, konfirmasi dan komunikasi sama teman-teman binaan Banjarnegara agar saya mencoba siasah baru, strategi baru. Maksudnya agar saya memperkenalkan di sini nomor HP saya sehingga nanti teman-teman Wonosobo tahu. Karena menurut saya di samping banyak yang sudah dibina, tapi masih lebih banyak umat yang belum dibina, yang baru menjadi mustabiin lewat radio-radio. Dan mudah-mudahan nanti teman-teman dari Wonosobo di sini akan terketuk, oh ternyata ada temannya, ada yang bisa dihubungi. Dan mudah-mudahan nanti saya minta doanya, serta bimbingannya dari Al-Ustaz, mudah-mudahan tidak lama Wonosobo juga punya binaan dan cabang. Demikian saja, Pak. Insyaallah, ya. Semoga dengan keberadaan kita dalam kumpul di majelis mudzakarah serta mutolaah dan Al-Qur'an dan Sunnah ini menjadikan Allah ridha dan memberikan izzah kepada kita dengan Islam dan iman. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Coba dibaca surat Al-Baqarah tadi. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan-nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya. Ada keterangannya sabiin tadi. Sabiin ialah orang-orang yang mengikut syariat nabi-nabi zaman dahulu, atau orang-orang yang menyembah bintang, atau yang menyembah dewa-dewa. Jadi ya, ayat itu menjelaskan. Sebetulnya agama itu hanya Islam. Agama Nasrani, maaf ya, kita bicara tentang Islam loh ya. Agama Nasrani itu tidak ada. Agama Yahudi itu tidak ada. Apalagi agama Sabi'in. Ya. Inna dina indallahil Islam. Coba dibaca surat Al-Hajj ayat 78. Itu menunjukkan agama sejak dulu itu Islam. Kalimat Yahudi itu setelah Nabi Musa. Nasrani setelah Nabi Isa. Ya dah? Nanti ambil kata Nasaret itu. Yahudi karena Nabi Yakub ada namanya Yahuda itu membuat nama Yahudi. Jadi berat agama Yahudi. Sebenarnya agama Yahudi, agama Nasrani, agama selain Islam itu tidak ada. Sejak zaman dahulu. Coba dibaca ayatnya. Surat Ibrahim. Surat apa? Al-Hajj ayat 78. Surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 78. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fit-tini min haraj millata abikum Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu shuhada'a 'alan nas. Faqimu sholata wa atu zakata wa antasimu billah wa maulakum. Fani'mal maula wa ni'man nasir. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ya, Allah tidak menjadikan untuk kamu. Allah berikan agama, itu suatu kesempitan atau tidak? Agama itu tidak membawa kepada kesempitan. Lah yang dimaksud agama apa? Terus? Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Ya, jadi kamu itu orang muslim dari dahulu. Orang muslim itu artinya orang yang beragama Islam, agamanya disebut Islam, orangnya muslim. Ya. Orangnya orang beragama Islam namanya orang muslim. Sejak dahulu agama Nabi Ibrahim, millata abikum Ibrahim. Jadi mengikuti agama nenek moyangmu Nabi Ibrahim sejak dahulu, kamu itu nama agamamu itu agama Islam. Terus dan begitu pula dalam Al-Quran ini. Nah, dalam Al-Quran ini juga tidak ada agama lain. Agama Quran dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwa agama itu ya hanya Islam. Di ayat lain diterangkan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yattaghi ghairal Islam dina fala yuqbalu minhu. Maka siapa memakai agama selain Islam tidak diterima, ditolak oleh Allah. Karena tidak ada agama selain Islam. Di sisi Allah agama itu hanya Islam. Kalau di dunia, apalagi di dunia, di Indonesia ini aja banyak. Agama Kristen ada Kristen macam-macam. Ada Katolik, ada agama Hindu, agama Buddha, ada Konghucu, ada agama apalagi lah. Tapi di sisi Allah agama itu hanya Islam. Maka siapa memakai agama selain Islam ditolak oleh Allah. Ya Allah. Nah, terus? Supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu. Dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Ya. Jadi orang Islam itu dalam Al-Quran pun diterangkan. Agama sejak dulu itu Islam. Nah, bukti Islam itu agama Allah. Bukti Islam itu baik itu. Nabi Muhammad itu sebagai saksi. Saksi bahwa Islam itu baik, Islam itu agama yang benar. Ya tak? Lah kamu, karena Nabi Muhammad menjadi saksi bagi kamu umat Islam, lah kamu umat Islam itu menjadi saksi bagi umat manusia seluruhnya. Kalau kamu mengaku orang Islam, orang Muslim, orang beragama Islam, ya harus mencerminkan Islam itu baik. Jangan Islam kok korupsi, Islam kok maling, Islam kok zina, Islam rampok, itu bukan Islam. Ya. Kalau agama Islam itu bersih dari kejahatan itu. Ya, itu baik, tidak ada korupsi Islam. Ojo kok, ini Islam bagian korupsi, ini Islam bagian maling, ini Islam bagian zina. Tidak ada itu semua. Yang dilakukan itu larangan Islam semua. Maka Islam itu, didikan sholat itu tadi kan. Nah sholat itu tanha anil fahsa, wal mungkar, mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Terus? Maka didikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah, Dia adalah pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ya, Islam itu, dengan sholat, bayarkan zakat, pegang tali Allah maksudnya agama Allah. Kalau kita bicara agama Allah itu Al-Quran, ya dah, sempurna. Nah, maka itu diterangkan pada ayat ini, apakah kamu Yahudi? Apakah kamu Nasrani? Apakah kamu Sabiin? Kalau kamu menjadi orang yang beriman, ya dah, sama. Sama. Nah, kalau kamu Yahudi, kamu Nasrani, kamu Sabiin, jadi orang yang beriman, jadi orang Islam. Nah, jadi dengan kata lain, kalau kamu menjadi orang yang beriman dalam arti beragama Islam, karena agama itu hanya Islam, apakah kamu asalnya Yahudi, asalnya Nasrani, asalnya Sabiin, asalnya musyrikin di sana, jadi orang yang beriman beragama Islam sama, mempunyai hak untuk masuk surga. Nah, gitu. Jadi punya sama. Jadi orang Islam kalau sudah kamu jadi orang yang beriman, menunaikan sholat, menunaikan zakat, dan memegang teguh tali Allah yaitu agama Islam, dan menjadikan apa itu Allah sebagai pelindungnya, huwa maulakum wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah menjadi pelindungmu, dan Allah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong bagi kamu. Nah, jadi kesimpulannya, orang yang beriman, beragama Islam, apakah kamu asal Yahudi, Nasrani, Sabiin, atau kamu langsung sudah jadi orang Islam, ya, itu nanti di hadapan Allah itu sama. Sama. Kewajibannya pun sama. Kewajibannya dirikan sholat, bayar zakat, ya. Ya, rukun iman yang 6 itu rukun Islam yang 5 jalani semua. Nah, terus berpegang teguh kepada agama Allah. Allah jadi pelindungnya. Itu kamu jadi orang yang beragama betul, agama Islam. Jadi orang kok Yahudi sampai mati tetap Yahudi, Nasrani tetap mati sampai Nasrani, Sabiin mati tetap Nasrani. Kalau kamu beriman, tidak ada iman Yahudi, iman Nasrani, iman Sabiin itu tidak ada. Kalau kamu jadi orang iman, ya jadi orang Islam tadi. Karena agama sejak dahulu itu agama Islam. Huwa sammakumul muslimin min qabl. Namakan kamu sebagai orang muslim itu sejak dulu. Nah itu ya. Jadi dari ayat ini maksudnya, apapun asalnya kamu, kalau kamu sudah menjadi orang yang beriman, beragama Islam, sudah pelindungmu Allah. Dirikan sholat, bayarkan zakat. Nah, jadikan Allah sebagai pelindung, dan Allah pelindung, sebaik-baik pelindung dan penolong. Ya, apalagi? Tadi set gambaran sahabat wanita sahabat ya, Nabi tentang sholat Jumat. Nah, ya, sebenarnya sudah diterusurkan, Pak ya. Dari hadis Nabi itu menerangkan, sholat Jum'ah itu wajib bagi setiap muslim dengan berjamaah. Kecuali, nah dia ada pengecualiannya, termasuk wanita, sakit, anak-anak, kemudian musafir, ya itu kecuali. Jadi, dari situ bisa dipaham, jadi sholat Jum'ah itu wajib bagi setiap muslim dengan berjamaah. Kecuali, ini termasuk wanita tadi, jamaah apa salat Jumatnya wajib, tetapi jamaahnya tidak wajib. Jadi jamaahnya yang tidak wajib, Jumatnya tetap wajib. Lah karena Jumatnya wajib, maka wanita itu tetap salat Jumat. Jamaahnya boleh kamu berjamaah, boleh kamu tidak berjamaah. Dari hadis itu. Ada hadis lain yang menerangkan, ya, salat Jumat itu wajib bagi seorang muslim tanpa disebut berjamaah, kecuali wanita, anak-anak, orang musafir dan sebagainya tadi, tapi hadisnya itu dhaif. Kalau dipaham dari hadis ini, berarti wanita tidak wajib berjamaah, tidak wajib sholat Jumat, tapi hadisnya dhaif. Yang hadisnya sahih itu yang menerangkan wajib setiap muslim sholat Jumat dengan berjamaah. Nah itu hadisnya sahih. Kecuali, lah gitu lah. Nah, lah karena ini hadisnya sahih, di wajibnya itu setiap muslim, maka yang dikecualikan inilah yang tidak wajib berjamaah. Kalau ini tidak disebut dengan jamaah, ya, sholat Jumat itu wajib bagi seorang muslim, kecuali wanita, anak-anak, musafir, nah itu berarti wanita tidak wajib. Ya. Tapi hadisnya dhaif. Yang hadisnya sahih, wajib berjamaah. Nah, karena wajib berjamaah kemudian ada pengecualiannya, maka yang selain dikecualikan itu wajib dengar berjamaah. Nah, ada yang berpendapat, nah, kalau tidak salat jamaah, tidak salat cuma ya wanita ya salat duhur, karena kembali kepada asal. Asalnya salat itu duhur, 4 rakaat. Kalau kembali kepada asal muasal, malah salat itu hanya 2. Asalnya salat itu semua 2 rakaat. Asalnya. Setelah Nabi di Madinah, maka Allah perintahkan supaya semua dua-dua kecuali subuh dan maghrib. Karena maghrib itu witrun nahar, witirnya nahar, maka tambahnya tidak 2. Ganjil lah, maka tambahnya 1 jadi 3. Subuh tidak ditambah karena bacaannya panjang. Berarti yang ditambah 2-2 hanya duhur, asar, isya. Karena tambah 2-2, asalnya 2 tambah 2 jadi 4. Duhur jadi 4, asar jadi 4, isya jadi 4. Maghribnya tidak ditambah 2, tambahnya 1 karena sebagai witirnya nahar, witirnya siang. Subuhnya tidak ditambah karena bacaannya panjang. Itu hadisnya begitu tuh punya Pak. Di dalam brosur, kumpulan brosur sudah dikeluarkan semua itu tentang sholat Jumat juga. Ya, ya. Apalagi sudah tentang binaan di Wonosobo, ya, sebetulnya sudah ada belum tuh? Nomor teleponnya ada yang tahu mungkin? Oh, alam. Nomor teleponnya. Kenapa itu sangat penting? Karena tadi dari cerita mbak-mbak itu tadi terjebak dalam apa itu tadi? Pekewoh. Jadi para pendengar radio itu banyak yang terjebak dalam pekewoh. Sebenarnya sudah tahu ini tidak syar'i, tapi karena lingkungan seperti itu sehingga masih mengikutinya. Ya. Makanya insya Allah dengan cara ini mudah-mudahan nanti Allah memberikan jalan, kita paling tidak bisa silaturahim, bisa saling berbagi rasa, berbagi cerita. Kepada teman-teman yang berada di Wonosobo, inilah nomor saya 082 295 221 541 827 Iya. Terima kasih Ustaz. Ya, namanya? Namanya Idin Khunafa'a Maulana Amrullah. Panjang, Pak. Panjang sekali. Kok diketawain emang namanya itu, Pak? Idin Khunafa'a Maulana Amrullah. Amrullah, bukan Maulana yang jamaah itu bukan. Itu anu kembaran saya, Pak. Oh, kembaran. Makanya saya. Wajahnya agak sama toh. Iya. Ya, itu ya. Jadi nanti mencari Pak Maulana Amrullah. Itu nomor teleponnya. Jadi sudah ada pendengar radio yang ada di Wonosobo, bisa gabung dengan beliau ini bentuk kelompok-kelompok kajian. Memang beragama itu jangan pekewoh dengan manusia. Kalau pekewoh dengan manusia tidak jadi. Allah sudah katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jangan lil insan atau lil yang lain-lain. Pokoknya lillah aja. Ini pekewoh dengan manusia ya. Ngerti tuntunane, jane iki ra nek tuntunane ini pekewoh terus melu gitu tadi ya. Melu dah. Ya, gitu ya. Ya sudah, saya cukup apalagi yang lain. Baik, berikutnya penanya dengan nomor mic 16. Nomor mic 16 kemudian ya. Nanti 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pardiono dari Plumbon Ngaglik, Ustaz. Yang saya tanyakan berkaitan dengan hubungan suami istri. Bolehkah seorang suami itu menggauli istrinya sesudah selesai, sehabis menstruasi tetapi belum mandi jinabat? Ngapa tahu selara kanti toh? Karena begini Ustaz, ini sering terjadi pada pengantin-pengantin baru. Berhubung saya juga dulu ya, saya akui saya pernah melakukan. Ya monggo wetok kuwi kok liyane. Ya. Das? Ya, karena kebanyakan orang itu berpedoman begini, daripada nanti mandinya dua kali, ini mumpung belum mandi, hubungan dulu gitu, Ustaz. Ya, terus yang kedua itu seperti yang pernah tadi dibacakan oleh Mas pembaca tadi, itu ternyata mengenai saya juga, Ustaz. Ya. Yaitu saya selama menikah sudah 9 tahun ini saya belum pernah memberikan nafkah lahir kepada istri saya. Hanya sentekan mah bojomu kok. Dalam sama. Karena selama saya menikah itu ya boleh dikatakan saya menggandul lah dalam hal apa itu ya? Uangnya itu, Ustaz. Tapi apakah dikatakan saya ini seorang zalim? Karena istri saya sendiri ya bekerja sendiri dan saya bekerja sendiri walaupun penghasilan saya lebih rendah dari seorang istri. Tapi kadang-kadang istri saya itu mengatakan begini. Kowe kok ora tau ngekei duit aku toh Mas? Lah kowe wis duit-duit dhewe toh Dik, wong penghasil aku ya gur sakmene. Kuwi tak nggo mbayar utange ya alhamdulillah ya iso kemput Dik. Tapi alhamdulillah selama ini ya alhamdulillah dalam keluarga kami ya dikatakan baik, cukup baik atau hubungannya ya begitu baik alhamdulillah. Tapi untuk itu apakah saya ini dikatakan seorang suami yang zalim atau tidak, Ustaz? Karena selama ini saya tidak pernah menafkahi lahir itu. Terus yang ketiga, karena sering saya mendengar dari Ustaz sendiri bahwa untuk beribadah itu jangan bertaklid buta. Artinya dalam surat Al-Isra itu kalau enggak salah, wala takfuma laisa laka biilmun, kalau belum tahu ilmunya jangan dikerjakan. Tapi hal ini berkaitan dengan sholat hari raya Idul Fitri. Di situ dikatakan, saya pernah mendengar ya, cuma mendengar-mendengar katanya Ustaz, itu ada yang mengatakan bahwa sholat Idul Fitri itu kalau takbir itu yang sekali itu mengangkat tangan, yang lainnya tidak mengangkat tangan. Yang lainnya mengatakan juga bahwa setiap takbir itu harus mengangkat tangan. Nah ini yang sesuai dengan tuntunan itu yang bagaimana, karena selama ini saya sendiri belum tahu ilmunya. Kalau belum tahu ilmunya apa sebaiknya enggak melaksanakan semuanya, karena belum tahu itu tadi Ustaz. Itu yang saya tanyakan, mudah-mudahan dapat memperjelas dalam kehidupan saya sehari-hari. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya Allah saudara tidak termasuk dolim, karena istri saudara juga sudah ridho, apalagi walaupun tidak memberikan nafkah langsung, istrimu sudah cukup bisa mencukupi. Di samping itu, kamu bekerja juga bukan untuk kamu sendiri, ya, untuk nyaur utang tadi. Lah utang tadi untuk apa? Kalau utang juga untuk kebutuhan keluarga, berarti kan sudah memberikan untuk kepentingan keluarga. Kita pun nek utange mbok go tuku rokok, lah kuwi dolim kamu. Dan diberikan nafkah pada istrinya, uang hasil kerjamu hanya untuk beli rokok, senang-senang dewe, tidak untuk keluarga, lah itu kamu dolim. Tapi kalau utang tadi memang untuk kepentingan keluarga, sehingga hasil daripada istrimu terpaksa masih punya utang karena tidak mencukupi, kalau tidak, nah, kamu bisa nutup dari hasilmu itu, dah sama-sama ridho, ya sudah, tidak dolim. Baik, jadi kamu punya istri yang baik itu jangan dicerai. Ya. Apalagi kamu ganduli sudah 9 tahun, cek teges baik kan bagus itu. Ya. Aja malah mbok tambahi beban gandulan meneh. Nah, yang gitu loh. Ya, kalau diambil kebolehannya saja, ya kan? Suami kan nikah lagi boleh. Lah kowe urip dhewe gandul lar nikah meneh kuwi loh. Aja mung delok boleh tok gitu loh. Nah, syarat kebolehannya harus dipenuhi juga. Nah, gitu ta. Nah, termasuk itu istimewa itu baik. Nah, maka kudu dimaneman kuwi. Sampai kamu lepas lepas gandulanmu kamu nanti ya. Jadi yang kedua, kemudian takbir salat Id. Lah kamu kemarin salatnya gimana? Nah, mulai ngaji kemarin jad brosur akad pagi sudah dikeluarkan itu. Bagaimana salat Id itu sudah dikeluarkan brosurnya. Maka karena kemarin menjelang sholat Id, tema yang dikeluarkan mengenai sholat Idul Fitri sudah dikeluarkan. Mengenai zakat fitrah dikeluarkan. Lah mulai ngaji yo. Ya tahu, tadinya tidak tahu jadi tahu. Aja malah, wah nanu ya penak wong ora ngerti, wis rasa ngamal kewe kabeh. Nah, kalau memang begitu, kamu sudah dosa sebelum dosa. Karena kewajiban seorang muslim itu mencari ilmu, talabul ilmi, faridhotun ala kulli muslimin. Kalau kamu mencari ilmu, mesti tahu hasilnya. Karena mencari ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Kalau kamu tidak mencari ilmu, berarti tidak melakukan kewajibannya. Maka segalanya tidak tahu yang tidak mencari ilmu. Maka dengan mencari ilmu, kamu tahu akhirnya bagaimana takbir Idul Fitri, takbir Idul Adha, terus takbiran yang biasakan takbiran itu bagaimana. Nah itu kan tahu. Nanti kamu buka lagi brosur yang kemarin. Kalau kebetulan kamu kemarin memang tidak ikut, baru sekarang ngaji, nanti tanya di tempat brosur sana. Brosur tuntunan sholat Idul Fitri, itu nanti tanya ke sana. Dan yang berkaitan dengan takbir-takbir berkaitan dengan Idul Fitri, nanti ditanyakan. Sana sudah ada dalilnya semua. Ya, dah, apalagi? Tadi menggauli istri sebelum mandi jenazah. Boleh ya, menggauli istri sebelum mandi boleh. Sudah ya. Jadi yang penting itu, kalau memang sudah selesai, datang bulannya sudah selesai, ya dah, itu boleh. Digauli boleh, tidak harus nunggu mandi dulu. Ya. Nunggu mandi dulu ya boleh. Nanti tapi istrimu jurkon mandi terus gitu. Mana mandi tuh kumpul mandi lagi lah, kok pilek nanti. Boleh, kalau memang sudah yakin bersih, sudah selesai, boleh. Apalagi? Berikutnya mic nomor 12, kemudian nanti bersiap-siap mic nomor 13 yang dari Banyuwangi. Ya, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu? Kenalkan saya Ibu Ningsih dari Majelis Tarjih. Majelis Tarjih? Dan Tarjih. Di? Klaten. Oh Klaten, Majelis Tarjih ya mari. Yeah. Tarjih Muhammadiyah ya? Iya. Yeah. Oke. Saya udah lama mengaji di Majelis Tarjih. Iya. Tapi saya rutin mendengarkan radio Bapak. Gak apa-apa, sama. Dari apa-apa. Dulu. Apa saya ini termasuk munafik gitu? Oh tidak. Mencari ilmu itu di Majelis Tarjih boleh, di MTA boleh, di NU boleh. Nah, ngaji Islam itu di mana aja menggelar ilmu boleh. Nah, ngaji kan? Yang dikaji Islam boleh saja. Tidak ada larangan. Orang ngaji di NTA, ngaji neng Muhammadiyah boleh tidak? Silakan ngaji. Oh ngaji itu dari tidak tahu menjadi Tahu, penting malah ngaji. Tadi tidak tahu menjadi tahu. Jangan bareng ngaji malah bodoh. Ya. Bareng ngaji, di saya aku ngerti, bareng ngaji malah bingung aku. Nah, jangan. Boleh, tidak apa-apa. Apa lagi? Ini yang ditanyakan apa? Yang mau saya tanyakan, saya punya adik yang sudah status duda. Lalu menikah lagi, sedangkan si wanitanya itu belum resmi dicerai sama suaminya. Ya kok duda? Istrinya, istri menikah lagi. Oh, yang dinikahi itu. Yang dinikahi itu masih punya suami. Masih punya suami. Hmm. Mereka punya pendapat istrinya itu karena suaminya itu ini apa? Syirik gitu, melakukan kesyirikan atau ya alias dukun gitu. Terus istrinya itu menasehati dari dia punya anak 2 sampai 3 itu enggak bisa masuk. Enggak bisa terima gitu. Hmm. Lalu dia pergi meninggalkan rumah. Yang pergi istrinya? Iya. Lalu mereka menikah sama adik saya itu gitu. Yang saya tanyakan tuh sah enggak gitu nikahnya gitu. Iya. Yang kedua mengenai uang veteran, Pak. Veteran? Iya, uang veteran. Oh, yeah. Gaji veteran itu yeah, yeah. Halal atau tidak gitu. Mm. Sedangkan orang tua kita dulu kan sudah dengan ikhlas lillahi ta'ala gitu kan memperjuangkan negaranya, pemerintahannya gitu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertanyakan ibu tadi, kalau memang istri belum dicerai suami, nikahnya tidak sah. Kalau memang suaminya melakukan kemusyrikan, ya tak? Tapi dia sholat, saya rasa tidak suamimu saja. Yang tanya ini tidak suami aja. Banyak orang yang sholat, termasuk yang hadir di akad pagi ini banyak dulu yang musyrik-musyrik. Wes sholat dan sekarang bukti kemusyrikannya jimatnya ini ada yang nyerahkan jimat gak? Ini ada. Nah sepuluh. Ini musyrik juga ini. Gitu? Wes sholat cuman. Tapi masih percaya pada jimat-jimat itu. Sudah 3 lemari penuh jeneng wah itu. Gitu? Masa dia sholat 5 waktu. Urusan musyrik itu dengan Allah. Dosanya tidak diampuni. Tapi kalau dia sholat 5 waktu. Bidohir ya Islam, nikahnya sah. Tapi kalau dia karena alasannya suaminya masih berbuat syirik terus lari dari rumah pergi, ya belum dicerai nikah dengan orang lain, nikahnya tidak sah, dosa. Lah kalau memang dia tidak suka dengan suami yang masih berbuat syirik tadi. Kenapa tidak minta cerai dulu baru nikah dengan orang lain? Ya, lebih baik kalau kamu tidak mau meninggalkan jimat-jimatmu yang dah saya minta cerai gitu. Udah aja dah. Ya cerai. Kalau dia tidak mau mencerai gugat, dah resmi karena nikahnya dulu nikah resmi, nah sekarang ya cerainya resmi. Lah cerai baru boleh nikah dengan orang lain. Tapi itu tadi belum cerai. Baru pergi, alasannya suaminya masih berbuat syirik. Oh, banyak orang Islam yang syirik-syirik itu. Ya, buat syirik karena tidak tahu. Tapi setelah tahu, dia tinggalkan itu. Ya, yang nyerah-nyerahkan jimat ini berapa tahun syirik. Anaknya nganti 5-6, ya udah. Nah, maka itu pernikahannya cara begitu tidak sah. Ya, harusnya cerai dulu baru dia nikah. Nah, gitu. Dan itu kalau diurus ke pengadilan, pemerintahan ini mesti disalahkan, kalah. Gitu. Menurut agama Islam juga salah. Karena dia resminya masih punya suami, lakukan nikah dengan orang lain. Karena wanita tidak boleh mempunyai suami lebih dari satu. Lebih sedikit aja gak boleh. Ya, lebih dari satu gak boleh. Satu aja, lebih dari satu gak boleh. Ya. Terus yang kedua, gaji veteran itu halal apa tidak? Ada enggak yang dari veteran ini? Ada enggak bapak-bapak yang hadir ini? Gajinya halal enggak? Halal. Ya, gaji veteran itu halal. Dia walaupun dulu tidak mengharapkan gaji, wong dia berjuang kemerdekaan, harapannya merdeka. Nah, sekarang setelah merdeka, masa diterlantarkan? Harusnya malah wajib negara menggaji beliau-beliau itu. Jadi jangan dulu pejuang, sekarang dibuang. Kemarin ada nonton TV loh, dulu pejuang, sekarang terbuang. Orangnya sudah tua. Itu senioritas kita itu. Aja mendelok saiki ya. Tapi jasanya besar untuk negara itu. Ya, mengusir penjajah, berani mati, hanya mengharapkan satu tujuannya, merdeka. Gila, tujuannya satu. Maka harusnya orang-orang itu diopeni. Jangan sampai kelaparan. Maka di MTA ada gerakan sejak beberapa tahun yang lalu. Seluruh MTA seluruh Indonesia adakan paket kemerdekaan. Hari Merdeka 17 Agustus 45 itu kira-kira bangsa Indonesia senang apa enggak? Senang. Memproklamasikan kemerdekaan itu wah, gembira riah itu. Ya, apalagi yang berjuang dengan bambu runcing itu merdeka itu wah, lega banget itu. Ya dah. Maka setiap tanggal 17 Agustus aja mung dipenke reokan. Reokan boleh saja. Tanggal payang, apa meneh dem-deman, dem-demane ora entuk jangan. Merdeka itu bukan untuk bebas mendem. Ya, merdeka itu bukan bebas narkoba, bukan. Bebas jual narkoba ning penjara sih ditemukan. Ya. Ribuan pil narkoba di penjara itu, Pak. Ojo kok tuh alasan hari merdeka kok. Nah, itu harus habiskan semua itu. Sitar. Enggak boleh orang-orang yang semacam itu. Merdeka itu ya untuk bebas dari segala macam penjajahan. Maka waktu itu senang. Nah, kita berharap seluruh warga MTA di sekeliling majelis di mana aja 17 Agustus jangan ada orang susah dijajah oleh kelaparan. Ya. Kok tangga noriak nek wetenge luwe apa ya seneng. Tanggap ke bioskop nek ngono wetenge luwe wong luwe kok. Timbang aku nonton reok dikai duit, kai beras senang, dah. Maka ada paket kemerdekaan. Ya, paket kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus orang-orang miskin yang diperkirakan sulit untuk makan hari itu harus bebas dari penjajahan kelaparan. Tidak boleh lapar tanggal 17 Agustus. Itu hari senang-senang merdeka waktu itu. Maka seluruh Indonesia, seluruh warga Masjid Tafsir Al-Quran digan. Kemarin saya ikut upacara bendera di Jakarta kemarin. Tidak menduga ketemu saudara kita dari Rembang. Dari Rembang tahu-tahu nyalami. Oh, Ustaz ya. Iya, dari mana? Saya dari perwakilan Rembang. Dapat undangan. Ini karena dia juara provinsi penyuluh pertanian Bapak gitu. Ketemu sana. Nah, itu ketemu sama. Ketemu lagi. Dari pendengar radio, dari Semarang katanya, nyalami saya. Assalamualaikum, saya dari Bang Jateng, Syariat Jateng. Aku tahu saya sering dengar radionya. Kemudian ketemu, itu Pak, siapa itu? Fahmi, ketua jam apa? Jam Kesmas. Seluruh Indonesia dulu ke ikatan apa ketua IDI seluruh Indonesia dan ketua Jam Kesmas seluruh Indonesia. Beliau mau mengadakan upacara tanggal 30 Agustus nanti mengundang presiden di Boyolali dia saya diundang suruh datang ke Boyolali nanti kalau undangannya datang ya boleh ya. Jadi ketua sama undang presiden di situ nanti di Boyolali. Ya. Itu semuanya yang sekarang ini tidak tahu rasanya merdeka kaya ngopo enggak ngerti rasanya dijajah itu enggak tahu lah beliau-beliau itu Rasake penjajahan, rasake kemerdekaan. Maka kasihan kalau para juang dari masih hidup dalam keadaan menderita kelaparan itu, kasihan. Zaman dijajah menderita, merdeka aja masih menderita. Kan kasihan, tak? Maka kita harus usulkan itu kalau bisa. Yang pejuang-pejuang itu jangan sampai tinggal berapa lama beliau menikmati kemerdekaan ini. Maka nih di PR ini harus mengusulkan itu nanti. Ya. Walaupun mungkin bukan bapak kita, bukan, tapi itu senior-senioritas kita. Negara merdeka itu antara lain beliau-beliau itu ikut andil. Orangnya sudah sepuh-sepuh itu. Ikut dia semangat ikut upacara kemarin di sana. Yang melihat itu ya, sepuh-sepuh. Nah, maksudnya kan harusnya di mokteke gitu lah. Saya ngerti waktu tua-tua juga, cuman mau gaji-gajinya mau piro ya. Harusnya hidupnya dicukupi harusnya. Negara merdeka ya Pak, kamu dulu yang ikut berjuang memerdekakan ini, sekarang ya jamin seumur hidupmu lah gitu. Jangan nanti keluen. Nah, itu halal insya Allah. Hajinya halal. Ya apalagi? Baik, nomor 13 dari Banyuwangi, kemudian nanti terakhir barangkali nomor 27 dari Kalimantan. Dari Banyuwangi, Pak ya. Prono siapa tadi? Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Banyuwangi. Ini kebetulan Pak Lek Prono barusan bangun juga. Ya. Kayaknya. Ini titip pertanyaan, ada di sebelah saya kok titip pertanyaan lewat SMS. Jadinya suruh menanyakan padahal tadi sudah ditanyakan kalau tidak salah Bapak yang dari Wonosobo atau berapa itu. Ya. Soal sholat Jumat Pak. Ya, ya. Nah, itu kalau misalkan tidak sempat sholat Jumat itu diganti sholat duhur apa dua rakaat apa empat rakaat? Nah, nanti saya tanya, kenapa tidak sempat? Karena beliau yang di rumah ini Mayor Soeharto terbang waktu itu mengadakan pelatihan sehingga sakit. Waktu hari Jumat pelatihan terjun payung Pak. Ya. Ya, sehingga waktu hari Jumat beliau masih ada di udara. Ya. Dan turunnya baru beliau itu bingung. Sholat ini diganti 4 rakaat yang benar atau 2 rakaat karena ya. Harinya Jumat. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya mau tanyakan sehubungan dengan ini, Pak. Ada peribahasa mengatakan bahwa surga di telapak kaki ibu. Itu kalau ibunya beragama lain sedangkan anaknya apa penganut agama Islam itu bagaimana Pak hubungan nantinya? Apa anak tersebut termasuk anak durhaka? Terus yang terakhir Pak, ini ada titipan dari Pak dari Banyuwangi Pak Haji Suwandi, Pak Suwandi yang tiap bulan tidak pernah absen datang ke sini. Tapi karena beliau sekarang lagi sakit, jadi mohon doanya kesembuhan bersama Pak, yang ada di sini Pak lewat Pak Ustadz. Juga beliau titip salam buat semua yang hadir di sini Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin dari Pak Prono yang sudah bangun ini. Ya. Orang di dekat saya kok ya titip ya, apa ya. SMS itu. Iya. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ustaz, saya tidak malu-malu akan berkata sejujurnya saja. Saya ya. Mulai dari tahun 74 itu menjadi PNS. Anak saya 2. Gaji itu enggak cukup kalau saya makan 1 bulan, kadang-kadang malah tambel. Kemudian untuk jakatnya gimana Ustaz? Itu rinciannya tadi umpama gaji saya itu 2 juta sudah dipotong koperasi. Sudah dipotong toko, masih min, kemudian jakatnya gimana? Kemudian saya lanjutkan, sekali lagi ini saya sudah purna, baru tahun 2010, karena sudah 30 tahun, saya dulu merancang masalah rumah dan anak-anak cukup untuk sekolah. Tapi setelah 2010 itu rumah saya roboh, gaji 3,5 juta, kemudian saya pinjamkan di bank 100 juta untuk bangun rumah karena rumah ini rusak. Kemudian untuk rincian cara pembagian zakatnya itu gimana, Pak? Ini mohon penjelasan. Saya jujur mulai itu saya tidak pernah zakat. Demikian mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Sudah, Pak. Tadi, terima kasih. Tadi dari itu Banyuwangi yang tidak sempat sholat Jumat karena sedang di... Nah, itu kan termasuk tadi pengecualian. Ya, sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim dengan berjamaah kecuali... Jadi wanita, orang sakit, orang musafir, itu termasuk musafir ke angkasa tadi. Musafir. Nah, maka dia nanti kalau memang sudah terjun, di darat bisa adakan sholat jumat, jamaah ya jamaah dengan teman-temannya. Kan yang Islam bukan dia sendiri, adakan jamaah. Sholat Jumat 5 orang, 6 orang boleh, paling sedikit kalau mau jamaah ya 2 orang kan itu. Kalau 2 orang sudah kerjakan dengan berjamaah. Artinya enggak ada kesulitan apapun untuk melaksanakan sholat itu. Maka sholat itu suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan selama akal pikirannya masih sehat. Nah, maka sudah musafir Allah memberi keringanan. Tidak jamaah. Ya. Sholat jamaah wajibnya tidak hilang, jamaahnya tadi yang tidak wajib. Berarti tidak jamaah boleh, maka sendiri. Sholatnya berarti tetap sholat Jumat, bukan sholat duhur. Tapi ada yang berpendapat tetap sholat duhur. Lah ini yang saya katakan, perbedaan-perbedaan ini saling menghormati. Yang tetap berpendapat tidak bisa sholat Jumat ke masjid, sholat duhur di rumah, silakan. Tapi kalau kami dari memahami hadis tadi, sholat Jumat itu wajib dikerjakan dengan berjamaah, kecuali itu tadi, wanita, anak, musafir, orang sakit. Nah itu masuk sakit, bagaimana kalau harus wajib jamaah ke masjid, wong sakit, di rumah aja enggak bisa ya sholat dengan normal, bagaimana? Nah, maka itulah itu Allah beri keringanan, tidak usah jamaah. Sholatnya tetap wajib, tetapi jamaahnya tidak wajib. Itu kemudian surga di bawah telapak kaki ibu, itu maksudnya anak itu kalau ingin masuk surga jangan kurang ajar sama ibunya ya. Jangan kurang ajar sama ibunya, harus tunduk patuh taat kepada ibu selama ibunya benar, tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Kalau agama ibunya agamanya lain, tidak masalah. Kalau agamanya lain, urusan duniawiyah, ya santuni dengan baik. Hal yang dibenarkan oleh Islam, boleh. Misalnya ibunya minta sesuatu untuk kebutuhan hariannya, atau makan, atau beri pakaian, atau apalah. Atau menyuruh sesuatu yang tidak bertentangan dengan agama, boleh digauli dengan cara yang baik. Urusan dunia, tapi urusan keyakinan, urusan agama, tidak boleh kita mengikuti ibunya kalau agamanya agama lain. Tapi urusan dunia sebagai anak terhadap orang tua, terhadap ibu tetap disantuni dengan baik. Jadi tetap ditaati selama tidak bertentangan dengan agama kita. Lah gitu. Ibunya tadi walaupun agamanya agama lain. Ya, jadi maksudnya surga di bawah telapak kaki ibu itu, ya karena zaman Rasulullah itu banyak orang yang kurang ajar sama ibunya. Sampai kalau bapaknya meninggal, ibunya diwarisi kok sebelum datang Islam itu. Nah, maka itulah ini untuk menjaga. Supaya kamu tetap bisa hormat pada ibu, surga. Di bawah telapak kaki ibu. Tidak boleh kita menyia-nyiakan ibu. Ya, harus taat, tunduk, patuh kepada ibunya. Selama benar tadi. Jadi, karena Nabi kita mengatakan, innama ta'atu fil ma'ruf, ta'atu hanya dalam yang baik. Tidak boleh taat kepada siapapun selama bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Boleh itu. Ya, kemudian doa. Tadilah kita doakan Pak Suwanti yang sedang sakit tadi. Yuk kita doakan kesembuhannya ya. Allahumma asfihim, Allahumma asfihim, Allahumma asfihim. Gaji tidak cukup untuk kebutuhan. Zakatnya gimana? Ya, maka tadi selama ini tidak pernah zakat. Tidak zakat pun tidak cukup. Lah mungkin pertanyaannya, lah apalagi dizakati gitu. Wong tidak dizakati aja enggak cukup. Nah, kadang-kadang orang hilang keyakinannya terhadap janji Allah. Tidak dizakati tidak cukup, tapi bisa juga kalau dizakati malah cukup, karena janji Allah itu yamhaqullah riba wa yurbi shadaqah. Allah memusnahkan harta yang tidak pernah dizakati. Musnah di sini bisa arti musnah hartanya, bisa musnah berkahnya. Walaupun tampaknya banyak tidak berkah, maka musnah. Tidak cukup. Wa yurbi shadaqah. Tetapi harta yang disedekai, yang dikeluarkan zakatnya, disuburkan oleh Allah. Subur ini bisa dua hal. Subur tambah jumlahnya, atau subur berkahnya saja. Jumlahnya tetap sekian saja, tapi berkahnya tambah sehingga mencukupi. Walaupun jumlahnya tidak tambah, tapi mencukupi kebutuhan hidupnya. Itu namanya rezeki yang membawa berkah. Maka cara berpikir tidak dizakati aja enggak cukup, apalah dizakati. Salah kalau berpikir begitu. Tidak cukup karena enggak pernah saya zakati. Karena harta yang tidak dizakati itu berarti kecampuran miliknya orang lain. Allah memberikan harta kepada orang lain itu dititipkan pada kita. Ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka setiap diberi rezeki oleh Allah, sebagian kecil itu bukan milik kita, keluarkan. Misalnya kita diberi uang 20 ya, 1 juta lah, 1 juta berikan oleh Allah itu rezeki 1 juta, ketahui yang 25 ribu itu bukan milikmu. Maka ambil 25 ribu, berikan yang punya hak 975 ribu. Nah, itu yang milik kita. Yang dikeluarkan zakatnya. Insya Allah subur. Berkahnya subur malah jadi cukup itu. Ya, maka zakatnya tadi, kalau kita mengeluarkan zakat, jangan khawatir tidak cukup. Tidak pernah ada riwayatnya orang melarat karena zakat. Tapi orang melarat itu karena tidak pernah zakat. Ya, enggak. Ada pun bapak tadi misalnya dipotong koperasi, dipotong apa lagi. Nah, karena dipotong koperasi itu karena sudah diambil dulu. Berarti kan sudah dipakai dulu. Dipotong angsuran rumah. Lah karena diambil, ibaratnya sudah dibelikan sesuatu dulu, yang dipinjami toh, lah mulai dipotongi. Jadi dipotong-dipotong itu sebetulnya bukan uangnya, karena sudah saya pakai dulu kok. Lah gitu kan. Nah itu, kalau ingin tidak dipotong ya jangan ambil uang koperasi. Kalau tidak ambil uang koperasi kan tidak dipotong koperasi nanti. Nah gitu. Sehingga, dah. Lalu terus caranya zakat gimana? Ya gaji yang sudah diterima itu berapa? Kalau tiap bulan gajinya 3 juta diterima, ya 75 ribu lah dikeluarkan zakatnya. Karena 1 juta selawe, jadi 3 juta selawe ping telu. 75 ribu itu bukan milik saya. Dah. Insya Allah dengan keyakinan janji Allah itu diyakini sepenuhnya, yang tadinya merasa kok serba kurang saja, insya Allah Allah memberi kecukupan. Berkahnya akan ditambah oleh Allah. Itu ya. Apalagi? Baik. Penanya dengan nomor mic 27 dari Kalimantan. Barangkali ini terakhir. Ya, mari dari Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kalimantan Timur bagian utara. Kalau sekarang provinsi baru yaitu Kalimantan Utara. Perkenalkan dulu, nama saya Jokowi. Tapi bukan Jokowi yang gubernur DKI. Tapi Jokowi Ono, salah seorang penduduk pulau kecil di Kalimantan Timur bagian utara tersebut. Yaitu ya, dekat dengan Tarakan. Oh ya. Saya sering kadang-kadang ya mendengarkan radio MTA melalui internet. Saya bilang kadang-kadang karena jaringan internet yang sering lemot sehingga suara sering terputus-putus. Ini ingin saya bertanya karena ketidaktahuan kami, yaitu pertama tentang piutang. Bahwa beberapa waktu yang lalu saya mempunyai seorang saya mempunyai hutang kepada teman kolega kerja, di mana teman tersebut seorang Chinese tapi sudah meninggal. Tadinya sebelum saya kenal radio MTA, saya merasa senang bahwa utang saya sudah lunas. Tapi begitu saya pikir-pikir, ini namanya belum lunas. Akhirnya saya cari Chinese tersebut, tidak ketemu karena memang dibawa saudaranya ke lain pulau. Karena tinggal kami itu dari pulau ke pulau dan seterusnya, wilayah Kalimantan Timur. Kemudian menurut saya, mungkin jalan terbaik adalah niat saya mengembalikan uang tersebut, tapi saya anggap sebagai bayar utang, tapi saya serahkan kepada masjid di dekat saya yang sedang membangun sejumlah utang saya tersebut. Walaupun mungkin ukuran saya sih utang tersebut mungkin tidak terlalu besar, tapi saya selalu dihantui perasaan tadi itu, Pak. Kemudian yang kedua, pertanyaan itu tadi, apakah sudah betul langkah saya? Kemudian pertanyaan saya yang kedua, yaitu tentang sholat jamak qasar. Saya bekerja di sebuah camp atau lingkungan yang tidak ada perempuannya, karena semua di tambang, suatu tambang, sehingga semua kaum lelaki. Terus kemudian karena mengingat kaitannya dengan pekerjaan saya beranggapan bahwa saya termasuk musafir, karena memang letaknya jauh dari istri, jauh dari keluarga. Sehingga kaitannya adalah sholat duhur, asar, selalu saya jamak qasar, kemudian maghrib sama isya selalu saya jamak qasar, kecuali hari Jumat. Nah, hari Jumat itu walaupun di camp tetap diadakan Jumatan, saya sholat Jumat, tapi tidak bisa melakukan jamak qasar untuk sholat asarnya karena saya duduk di tengah, rasanya gimana mau berdiri sendiri yang sedangkan yang lainnya tidak sepaham dengan saya. Pertanyaan saya, benarkah apa yang saya lakukan? Kemudian yang berikutnya, saya ingin bertanya, adakah di sekitaran atau di dekat domisili saya yang terdekat adalah Pulau Tarakan, mungkin ada binaan di sana, tapi karena saya tidak tahu, saya ingin bertanya, bisa ya saya menghubungin binaan yang ada di Tarakan tersebut. Saya kira itu aja pertanyaan saya, Pak. Jadi terima kasih atas atensinya. Ya, itu dan sudah bisa menghubungi di Tarakan ada? Saya kurang tahu, Pak, di Tarakan itu ada atau tidak? Ya. Ya, itu yang saya tanyakan. Kalau memang ada, insya Allah saya akan mengikutinya. Ya. Terima kasih, Pak, atas. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini hasil ngaji kan dengan radio. Ya utang ini rasa nyaur-nyaur dungane mbok sing diutangi ndang mati itu. Ndang sah itu dah. Nah, begitu mati seneng, alhamdulillah dah sah utang saya. Ya, padahal ndak sah wong kamu utang. Yang diutangi mati ya tetap hanya kewajiban nyahur. Berikan kepada ahli warisnya. Ya, cari semaksimalnya ahli warisnya. Berikan kepada dia, katakan saya dulu punya utang sama bapakmu. Kian, belum bisa nyahur, sampai bapak meninggal lah. Ini utang saya sekian, saya berikan kepada kamu. Hanya warisnya itu. Kalau memang terpaksa tidak bisa mencari ahli warisnya, ya bolehlah dimasukkan ke masjid, itu ijtihad. Karena semua yang ada di dunia itu semuanya miliknya Allah. Maka kembali ke masjid, ya kembali ke Baitullah, rumahnya Allah. Ya, tapi usaha maksimal dulu supaya ahli warisnya itu bisa ditemukan. Berikan pada ahli waris, karena dia yang mempunyai hak. Itu pertama mengenai utang-utang tadi. Sholat jamak qasar boleh memang kalau kamu musafir, selama musafir sholat duhur jamak dan asar diqasar sekali boleh, ya maghrib dan isya dijamak dan diqasar boleh, isyanya diqasar dua rakaat. Nah jumahnya mau jamak dengan sholat asar, pekewoh. Ya, akhirnya tidak dijamak. Untung kamu pekewoh. Ya. Sebetulnya pekewoh itu enggak betul. Tapi untuk kamu, saya katakan untung andai kata kamu tidak pekewoh, mesti kamu jamak dengan Jumat dengan asar. Padahal Jumat dan asar itu tidak boleh dijamak. Entah kalau kamu sudah tahu ilmunya, ya gitu. Yang boleh dijamak itu duhur dengan asar. Ya, Jumat dengan asar belum tahu saya darinya. Jumat dijamak dengan asar itu. Ya gitu. Nah, kamu andai kata tidak pakai woh mungkin dah dijamak. Ya gitu. Padahal pekewoh itu sendiri salah. Wong mau melaksanakan. Kalau memang betul jangan pekewoh dengan manusia. Nah, itu jadi pertanyaan dari Pak Maulana tadi. Beragama pekewoh itu gimana? Sebetulnya saya tahu nih. Tak jamak dengan nasar. Tapi yang lain-lain tidak. Saya mau berdiri sendiri pekewoh. Nah, jadi melakukan suatu tuntunan kalau memang benar jangan pekewoh dengan orang lain. Wong semua itu karena sholatku, nusukku, aktivitas hidupku itu hanya lillah kok, lillahi rabbil alamin. Nah, tapi ya tadi kembali setelah ngaji, melakukan suatu perbuatan ibadah harus didasari dengan ilmu. Nah, kalau memang sudah tahu dasarnya menjamak sholat Jumat dengan asar itu boleh, tidak usah pekewoh dengan manusia. Tapi kalau belum tahu dasarnya ya jangan dilakukan. Nah, maka kalau nanti masih punya rencana akan menjamak Jumat dengan asar, barangkali terjadi seperti itu tadi, pas ini sholat Jumat, mau jamak asar sekali, cari dulu dalilnya. Kalau sudah ketemu dalilnya silakan. Kalau belum, wala taku malai salaka bihi ilmun, jangan dilakukan. Karena inna sam'a, karena pendengaran, wal basoro, penglihatan, wal a'idata, hati nanti ditanya. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ditanya, kamu mendengar keterangannya siapa menjamak Jumat dengan asar? Matamu melihat prakteknya siapa? Ditanya nanti. Hatimu memahami pelajarannya siapa menjamak Jumat dengan asar itu? Lagi itu ditanya nanti. Nah, kalau dasarnya fatkul jari tadi, ya. Tidak boleh, fatku jari agama kok jari ini ngono. Ojo jari ini, Qur'ane piye, hadise piye lah. Jangan jari ini. Tidak boleh dipakai ya. Nah, yang begini ini, malah banyak mengatakan NTA itu katanya dari Banyuwangi pun malah. Katanya itu agama baru. Pokoknya gini, nganggu aturan agama, nganggu Qur'an, hadis itu malah agama baru. Sing ora baru ki sing nganggo kitab palku jare mau. Jarene ngene, jarene lha kuwi katane sing agama lama. Nah, justru itu sebetulnya yang baru. Hah? Agama yang pakai Quran dan Sunnah itulah agama yang asli, yang lama. Dibawa oleh Nabi seperti itu. Maka kalau ibadah suruh pakai dasar, jangan mengamalkan sebelum tahu ilmunya. Ya. Nah, ilmunya karena lama tidak dikaji, terpendam bareng dibuka. Loh, kok saya ini anyar, dianggapnya baru, padahal itu agama yang lama, terpendam tidak kamu, yang kamu pakai selama ini agama fatkul jari kita mau. Pakai dipakai, sudah bareng metu, sing asli sesungguhnya malah dianggap baru. Nah, itulah, terus dikatakan di mana-mana itu MTA itu agama baru, itu aliran sesat, mudeng we ora kok, MTA itu bukan agama. Ya, bukan agama baru, agamanya Islam. MTA itu bukan agama. Ya. Cuma suatu harokah aja, suatu organisasi yang kegiatannya mempelajari Quran dan Sunnah. Mempelajari bukan nasir. Banyak orang yang sok pinter, sok apa itu? Seolah-olah ngerti tentang MTA padahal ngawur. Seolah ngerti tentang MTA. Jadi MTA itu katanya menafsir Al-Quran, padahal kumpulannya orang-orang goblok yang aku pinter. Ya tak? Mbak rasa ngerti. Tekono wae MTA. Bukan masjid tafsir, bukan menafsir, bukan. Yang dipelajari itu tafsir, ya, kemudian diamalkan dalam kehidupannya itu. Orang mau pengetahuan disimpan di otak sini, tidak. Walaupun kamu pinternya seperti apa, semua menguasai yang mau disimpan di otak ini tidak ada apa-apanya. Maka agama itu dipraktekkan. Praktek. Diamalkan. Oh ini larangan Allah, tinggalkan. Walaupun pada umumnya orang melakukan, kok saya meninggalkan? Iya, karena saya tahu itu larangan. Saya tinggalkan. Oh ini perintah Allah, saya lakukan. Walaupun umumnya orang tidak melakukannya, tapi saya melakukan karena saya tahu ini perintah Allah. Lah begitu. Jangan ke umumnya di sini tidak begitu kok. Agama jangan ikut umumnya. Allah mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yahrusun. Kalau kamu beragama itu hanya mengikuti umumnya manusia di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, kamu akan tersesat dari jalan Allah. Karena umumnya orang-orang itu hanya iyattabi'una illa dhanna. Ya. Umumnya manusia itu hanya jarini-jarini tadi. Dhon, berprasangka. Oh jarini ngene, oh kira-kira ngene. Tidak ada dasar yang maton. Padahal Islam itu dasarnya sudah jelas yang ditinggalkan Rasulullahnya, Quran dan Sunnah. Tidak boleh agama jarini itu, tidak boleh. Qurannya begini, hadisnya begini. Kalau kamu ada warisan Rasulullah yang sudah jelas kok memakai jarini-jarini tidak jelas. Yudhilluka ansabilillah. Kamu tersesat dari jalan Allah. Ya mudah-mudahan dengan ajian ini kita lebih bisa membuka hati kita. Untuk gairah kita sebagai orang Islam, jangan puas Islam hanya jarini-jarini. Karena Islam itu diwariskan Rasulullah itu sudah jelas. Dua hal itu dijamin tidak sesat, tidak celaka. Maka kita berusaha, kalau kita menjadi orang Islam, berusaha memahami yang diwariskan oleh Rasulullah itu seperti apa. Nah, perkara berbeda dengan saudara-saudara kita yang lain tidak masalah. Perbedaan itu kata presiden juga itu suatu keniscayaan. Suatu hal yang pasti. Nah, pidato presiden kemarin. Waktu pidato kenegaraan 17 Agustus. Ada perbedaan. Jadi jangan memaksakan seluruh rakyat dunia supaya sama, tidak. Kebinekaan namanya Bhinneka Tunggal Ika. Itu mesti ada apa, suatu perbedaan itu pasti. Tapi jangan sampai perbedaan itu menjadikan perpecahan. Ya tak? Perbedaan jangan. Agama, beda agama, pecah belah tidak boleh. Allah sudah mengatur ke lakum dinukum waliya. Jadi agamamu Islam, agamamu bukan Islam. Ya silakan sing Islam lakukan Islam, yang lain Islam, lain Islam menurut kepercayaan masing-masing. Kita saling menghormati, tidak memaksa orang masuk Islam. Apalagi sesama Islam. Sesama Islam kok beda pendapat? Ya, baru sholat itu kok beda? Iya. Karena satu warisannya Quran dan Sunnah tadi, yang satu Fathul Jari tadi. Itu mesti orang tahu ketemu. Kata Pak Maulana dari Wonosobo itu. Jadi ini selama ini katanya kitab yang dipakai kitab Fathul Jari. Nah, ini kayak kitab Quran Sunnah mesti orang tahu ketemu. Nah, Quran Sunnah itu ini loh, Qurannya ini hadisnya ini. Lainnya ini jari ini begini, jari ini begitu. Namun jari-jari ya bakal ketemu. Ya, saya rasa cukup untuk siang hari ini. Berikutnya penyerahan jimat, Ustaz. Nah, mari, penyerahan jimat. Yang pertama ini dari Bapak Teguh dari Seragen, usia sudah 90 tahun. Menyerahkan jimat sejumlah 31 jimat. Wow. Ini. Satu orang punya 31 jimat. Yeah. Padahal beliau itu ya salat ini. Ya, you know, salat. Nah, satu berupa Tekenogo. Kemudian dua kitab Istanbul. Ya, coba. Coba dulu. Kitab Istanbul. Yang ini kemana-mana biasanya dengannya karo lulang bulando. Di sana tanggalnya sudah banyak. Mungkin 30 ada. Ya, ini tidak bisa dibaca ini. Banyak ini. Nah, ini kemana-mana disimpan. Untuk jimat ya tahu. Ya, kemana-mana kalau kamu membawa Quran selamat. Mau digawata ini. Orang ngerti diwata raisa ini. Nah, coba kamu bisa baca ini. Bacaan coba. Kalau bisa baca coba. Dibaca aja susah kok. Misalnya, nah ini penyesat-penyesat umat itu semacam ini. Nah, ini kira gua ini ora apa-apa nek kok wadol iku di wah diopeni tenan. Ya, arep nang WC kudu dicopot iki. Ora entuk. Ha. Nah, mlaku teko ngisor dilangkai ra entuk abuh kok kamu. Nah, ini bohong-bohongan semua. Regane larang ini. Ya, apa lagi? Berikutnya dua akik. Akik ning sa alun-alun lor kota banyak itu wong jual akik itu. Kemudian empat keris kecil. Empat keris kecil, kemudian tiga keris besar. Kemudian satu ujung tombak. Kemudian tiga susuk. Tiga patung. Satu cundrik. Kemudian satu semar. Kemudian dua tombak. Kemudian dua keong emas. Kemudian dua kayu. Enam batu. Kemudian satu patung jagung. Khasiatnya untuk kesuburan, kemudian keselamatan, kekebalan dan kewibawaan. Ya. Juga ada jimat Joko Mondo. Jagung tenan wae ra iso nggo kewibawaan. Lah kok patung jagung yo. Berikutnya yang kedua dari Bapak Ratno Duplang Jati Blora. Ini berupa kulit macan buat kekebalan. Kemudian bulu perindu buat pengasihan. Ini minta doa semoga. Blora aja, di Blora ya? Ya, Duplang Blora. Nah iya. Mula karena MTA yo ra seneng wong isine kaya ngono. Kemudian ini beliau juga menyerahkan dua buah radio buatan sendiri agar dikasihkan kepada saudara kita yang membutuhkan. Di antaranya ibu-ibu yang mendengarkan radio di bawah jendela tetangganya dalam silaturahim. Lah cuma satu kan kayak ibu-ibu ibu iya aja. Dua, padahal ibu-ibu ya. Yang butuhkan banyak itu. Tapi ya boleh. Siapa yang ibu membutuhkan ya dah. Nanti yang membutuhkan banyak nanti diundi. Ya. Terutama yang enggak punya radio kemarin loh. Radio ini salah satunya untuk ibu yang mendengarkan radio di bawah jendela tetangga karena tidak punya radio. Sir. Oh iya, kemarin. Ibu yang mendengarkan radio, kepengen dengar radio suara, nganti nguping ning ngisor jendelane tetanggane. Ini kasihkan radio, tapi disetel dulu kok jajah mati. Insya Allah baru, Sir. Kalau ibu baru. Yang mendengarkan ini hadir? Ada enggak ibu yang dengarkan? Di bawah jendela temannya kemarin, tetangganya kemarin. Ya, mungkin malu ya. Nanti datang di kantor saya ya. Ya. Siapkan radionya. Ya. Yang mendengarkan di rumah tetangga. Mungkin kali ini tidak datang, mungkin masih lebaran. Ya, tapi dengarkan dari rumah. Ini rumah tetangganya ini harus disetel di rakrungu. Gitu. Ya, nanti yang beri, yang tahu, yang dekat aja beritahu sudah disiapkan radio di sana gitu ya. Ibu itu. Sudah. Ini minta doanya supaya istiqomah dan minta doa untuk anaknya yang sekarang kuliah di Universitas Airlangga Surabaya agar bisa berguna bagi keluarga, agama dan negara. Kemudian yang terakhir ini dari Bapak Mustaqim, pendengar radio MTA di Desa Jatirejo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Pemalang. Satu jenis jimat pelarisan. Jimat pelarisan itu. Apa wujudnya? Kulit di dalam kulit plastik, iya. Kulit. Dukun itu pinter, luwih pinter timbang dokter. Iya ta? Lah dokter ngobati apa-apa iso kok dokter nganggo sekolah barang suwe. Iya ta. Nah, iki sing banget ya sing diapusi gelem itu. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara semua. Kajian siang hari ini kita akhiri. Mari kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.